Di halaman berapa kita? InsyaAllah. 4? 455. 179. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان اخوات مسلمين مسلمه سيدان جماعه رحمه الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, malam ni kita sampai ke 10 terakhir malam Ramadan. Dan di malam-malam 10 terakhir ini, di salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Kita tidak boleh menentukan bila dan kita tidak tahu tanda-tandanya. Cuma Rasulullah SAW mengatakan 10 terakhir. Jadi kita di dalam 10 terakhir. Digalakkan kita berbuat amal-amal soleh. Qiyamul Lail. Di antara amal soleh yang perlu kita fahami, selain yang sudah kita tahu, puasa, zakat, haji dan sebagainya, yang berupa yang wajib, di antara yang wajib, yang termasuk rukun Islam, tetapi kewajipan sebagai orang Islam adalah menuntut ilmu. Jadi amal soleh yang sangat dituntut setelah sembahyang, puasa, zakat, haji, rukun kelima adalah menuntut ilmu. Ada orang mengatakan kenapa kita mesti menuntut ilmu malam Lailatul Qadar seperti ini. Kita katakan inilah amal soleh yang Rasulullah tuntut sampai yaumul kiamah. Kerana menuntut ilmu itu wajib. Wajib artinya kalau kita lihat dalam kaedah usul yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wajib artinya kalau dilaksanakan berpahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Jadi di antara kewajipan kita semasa hidup di dunia ini adalah menuntut ilmu. Sekali lagi yang nak katakan, sepakat ulama-ulama salaf al-ilmu. Jadi amal soleh yang paling mulia setelah mengerjakan yang katakan kewajipan-kewajipan seperti puasa, zakat, haji yang saya katakan tadi adalah menuntut ilmu. Itu amal soleh yang paling mulia sehingga orang yang menuntut ilmu didatangi oleh para malaikat. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat turun ke langit dunia. Dalilnya tanazzalul malaika warruh. Maka turunlah para malaikat ke langit dunia, bukan ke dunia. Turunlah para malaikat ke langit dunia yang dipimpin oleh ar-ruh. Ar-ruh di sini ruhul amin, yakni Jibril alaihissalam. Tentulah orang yang menuntut ilmu dapat keberkatan daripada doa para malaikat yang turun ke langit dunia. Kerana di dalam hadis dijelaskan para malaikat turun ke langit dunia untuk mendoakan orang yang sedang beramal soleh. Untuk meminta kepada Allah SWT keberkatan supaya diberkati orang yang sedang beramal soleh. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang dipohon oleh para malaikat yang turun ke langit dunia untuk orang-orang yang menghidupkan Qiyamul Lail. Dan kita mesti tahu Qiyamul Lail di antaranya Rasulullah SAW menyuruh kita tadarus. Iaitu tadarus mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran paling kurang. Makanya apa tadarus? Bertadarus. Tadarus daripada kalimah Arab darasah. Darasah belajar. Ataupun mempelajarinya. Jadi disuruh kita membaca Al-Quran banyak di bulan Ramadan kerana kita suruh tadarus. Supaya kembali kepada Al-Quran di malam-malam yang berkah seperti ini. Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Balbahri di dalam kitabnya Syarah Sunnah, sangat memerlukan hadis. Karena Quran menentukan sholat, tetapi rukunnya, cara-caranya, hanya Rasulullah SAW yang dapat menunjukkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kamara itu muni usalli." Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Perintah daripada Allah dalam Al-Quran menyuruh kita ibadah. Tetapi caranya, kita hanya boleh mengambil daripada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Ambil daripada aku cara kamu kerjakan manasik. Dan begitu juga, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bagi orang yang beriman, seperti kita ni, pada Rasulullah SAW adalah contoh yang baik. Dalam apa? Dalam melaksanakan ibadah. Jadi ibadah, kalau kita nak laksanakan, kita perlu kembali kepada hadis setelah kembali kepada Al-Quran. Jadi malam-malam Lailatul Qadar, di antara kemuliaan seseorang, setelah seperti tadi kita sembahyang tarawih, sudah selesai sembahyang tarawih, di rumah tak ada tarawih lagi. Siapa yang sembahyang tarawih tadi, yang mana tarawih kita sudah bincang ya, Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, tahajud. Setelah kita tahajud tadi di sini, di rumah tidak ada tahajud-tahajud lagi. Tidak ada qiyamul lain lagi. Kalau ada pun, kita tadarus. Tadarus artinya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi orang-orang yang silap, kadang-kadang bila dah berjamaah di sini, sembahyang terawih, ataupun qiyamul lain, malam qiyamul lain lagi. Sebagaimana saya sentuh sedikit, kalau ini satu kesalahan, minta maaf. Mufti kita di Singapura, katanya hidupkanlah malam-malam apa malam-malam Lailatul Qadar ni. Setelah kita terawih, qiyamul lail lah. Suruh tahajud lagi. Apa tu? Kata dia, setelah kita balik daripada masjid, balik di rumah, buatlah qiyamul lail. Apakah terawih itu bukan qiyamul lail? Ini satu kesilapan besar. Seorang mufti mengatakan seperti itu, subhanallah. Jadi kita, apa dia? Subhanallah. Subhanallah. Sebagai seorang mufti, patutnya diberi hujah. Kalau tidak ada hujah, kita bercakap semaunya, itu bukan ajaran daripada Rasulullah SAW. Bawa hujah. Dan perintah Allah umum, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah, Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran. Wala ma'idatul hasanah. Ma'idatul hasanah, kata Imam Syafi'i, adalah hadis-hadis yang sahih. Itu cara kita, uslub ataupun metode kita berdakwah, menyampaikan apa yang kita katakan agama Islam. Begitu juga watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Jadi katakan watawasaw bil haq, hak di sini kita tahu dah, Quran dan hadis. Jadi kalau bercakap, memberi nasihat, adinun nasihat, disyaratkan nasihat, inilah kesimpulannya. Disyaratkan memberi nasihat, qala adinun nasihat. Agama itu nasihat. Qala liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah. Untuk siapa ya Rasulullah SAW nasihat ini? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin dan orang awam. Jadi disebut kitab dulu. Lillahi, artinya ikhlas kerana Allah. Kita bila menyampaikan dakwah, ikhlas kerana Allah. Bagaimana cara menyampaikannya? Ambil daripada kitab Allah. Sebab disebut wali kitabihi, wali rasulihi. Dan diambil daripada kitab rasulnya. Jadi dikatakan hadis-hadis yang sahih. Untuk siapa? Untuk pemimpin dan orang-orang awam. Jadi orang awam perlu dinasihati dan nasihatnya kena ikhlas. Kerana disebut lillah. Yang kedua daripada kitab Allah. Dan yang ketiga adalah daripada sunnah Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah, kita sampai ke malam 10 terakhir. Bila balik nanti, bolehlah baca buku ke, baca hadis ke, selain baca Al-Quran. Ya, insyaAllah. Tapi kalau nak khatamkan Al-Quran, teruskan, insyaAllah. Oleh kerana semua dah sampai, insyaAllah kita di malam ni, kita menyambung ke hadis 179. Betul ya, insyaAllah. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bil rauha'i faqala man ilqawm qalu al muslimuna faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilayhi imra'atun sabiyan faqalat alihada hajj qala na'am walaki ajr. Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan satu rombongan di Rauha. Lalu baginda bertanya, siapakah orang-orang itu? Para sahabat menjawab, kaum muslimin. Lalu orang-orang itu bertanya, siapakah engkau? Aku Rasulullah, jawab baginda. Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat anaknya seraya bertanya, apakah anak ini boleh mengerjakan haji? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ya. Dan engkau akan memperolehi pahala dari haji budak tadi. Hadis ini adalah hadis yang tidak dipertikaikan sahihnya kerana diriwayatkan oleh Muslim. Ini bermakna seseorang yang membawa anaknya kerjakan haji yang belum akil dan belum baligh sekecil mana sekalipun, selagi dia seorang manusia Bani Adam, mak bapaknya dapat pahala. Pertama, pahala haji yang budak tu lakukan. Kedua, penatlah. Sebab membawa anak kerjakan haji itu satu kesusahan, satu kesulitan. Saya lihat ya, sahabat-sahabat bila bawa anak, subhanallah, terutama waktu tawaf. Setelah itu kita akan keluar masuk masjid. Nak masuk susah, nak keluar pun susah. Kemudian di Mina nanti waktu melontar, semasa kita melontar. Mungkin di Arafah satu kerehatan bagi kita. Sebab di Arafah itu ukuf, agak berehat sedikit. Tetapi di Mina, semasa nak melontar, kalau dululah sekarang sudah senang sedikit. Kerana sudah dicantikkan oleh kerajaan Saudi, dipermudahkan. Tetapi waktu tawaf, waktu masuk masjid, keluar masjid dan waktu sa'i, itu satu kesulitan kerana terlalu ramai orang. Jadi membawa anak, kita menjaga anak tu sama seperti kita menjaga diri kita. Oleh kerana kita sama menjaga diri kita dan anak kita, apa yang kita bawa bergerak bersama anak, anak itu dapat pahala. Pahalanya tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala yang kita lakukan. Jadi kita dapat, anak itu mendapat. Jadi yang mampu boleh dibawa. Tetapi kalau membawa kesulitan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jangan kita susah-susahkan sehingga cari duit membawa anak kecil ini sehingga menyusahkan kita. Kalau ada orang yang jaga, ditinggalkan lebih baik. Kerana haji kita lebih sempurna kalau kita tak bawa budak kecil. Susah, ya. Saya 11 tahun di Mekah, saya tahulah berpengalaman bagaimana orang yang bawa anak sangat susah. Tidak kalau anak itu sakit. Terutama di musim-musim seperti itu, cuaca tidak berapa elok. Ya, musim haji seperti itu, keadaan mungkin agak tidak selesa. Jadi banyak penyakit boleh singgah kepada anak-anak ni. Ya. Bila besar dia kena haji semula, walaupun dia sudah haji dengan mak bapaknya, semasa itu dia belum akil ataupun belum baligh. Maka hajinya tidak sebagaimana haji orang yang akil dan baligh. Maka orang yang membawa anaknya yang belum akil dan baligh, bila ada kemampuan anaknya bila besar, hendaklah dia haji sendiri. Dia haji semula. Ya? InsyaAllah. Buku siapa jatuh tu? Ambil naikkan. Ya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini, rupanya ramainya orang masuk Islam sehingga tak kenal Rasulullah SAW. Kalau sekarang ada TV, ada surat khabar, ada media, mungkin gambar boleh dibawa ke mana-mana. Tapi Rasulullah SAW, walaupun sudah ramai orang masuk Islam, ada yang tak kenal Rasulullah SAW. Seperti satu rombongan. Bermakna Islam itu sampai ke kampung tersebut, Rasulullah SAW belum sampai. Islam sudah sampai ke satu tempat, tapi Rasulullah SAW belum sampai. Orang itu sudah mengenal Rasulullah SAW tetapi melalui ajarannya. Sehingga bila bertembung di musim haji, dia tak kenal siapa Rasulullah. Ya? Jadi ini menunjukkan bahawa yang bertugas untuk menyampaikan dakwah, keluar berdakwah, bukan Rasulullah seorang. Siapa saja yang sudah menerima Islam pada zaman itu, sebab Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi tugas para sahabat pada masa itu menyampaikan dakwah sampai ke mana-mana. Sehingga luasnya Islam, ya, pada zaman Umar terutamanya sampai ke negeri China. Siapa yang bawa? Bukan Umar bawa ke negeri China. Tetapi para da'i. Jadi katakan para pendakwah. Sama ada berdakwah dengan pedang ataupun berdakwah dengan lisan. Sehingga kalau kita ambil sedikit cerita Umar, pernah pemberontakan berlaku di negeri China. Minta Umar tolong menghapuskan pemberontakan. Umar hantar surat ke negeri China, disuruh Maharaja China umumkan kepada rakyatnya bahawa Umar akan datang. Rakyat China bila dengar Umar akan datang, semua letak senjata. Takutnya kepada Umar. Bukan syaitan saja. Manusia pun takut kepada Umar. Jadi di sini, kenapa Umar dapat kemuliaan seperti itu? Pertama, Umar memberi kemudahan kepada da'i-da'inya. Pertama, angkatan perang. Kedua, orang yang diutus oleh Umar untuk ke luar-luar negeri ini. Jadi orang tak kenal Umar, tetapi kenal nama Umar. Sebagaimana kenal Rasulullah SAW, tapi tak kenal wajah Rasulullah SAW. Sehingga Raja Parsi, bila jatuh, dia mencari Umar. Umar di depan jadi cari, di mana Umar? Sebab pada masa itu, bila sampai ke Madinah, Umar sedang tidur dan tidur di atas, apa dia? Dia punya sleeper. Umar sedang tidur, dia tidur. Ada mengatakan waktu perang, ada mengatakan di waktu Madinah. Tapi sebenarnya waktu perang. Jadi setelah rehat perang, Umar tidur di atas sleeper dia tu. Sleeper perang tu. Jadi ditanya di mana Umar? Sedangkan ke depan dia. Itu Raja Parsi, setelah Raja Parsi jatuh. Kata sahabat, ini Umar. Umar terkenal, ditakuti sampai negeri China. Tetapi orang tak kenal dia mukanya. Mana Umar bukan cari popular. Jadi bila diberitahu kepada Raja Parsi, macam mana Raja Parsi tak jatuh, tengok Umar bersama rakyat. Bersama rakyat bermakna rakyat menderita, dia menderita. Rakyat gembira, dia gembira. Rakyat susah, dia susah. Raja Parsi tidak. Dia hidup dengan mewah. Rakyatnya banyak menderita. Jadi Umar diberi pertolongan oleh Allah SWT kerana dia bersama rakyat. Kata orang sekarang berapa jiwa rakyat? Orang sekarang nama saja jiwa rakyat. Dia jiwa rakyat, rakyat punya dia jiwa I. Dia ambil rakyat punya. Tetapi yang rakyat punya dia tak bagi. Alakulihal, di sini kita kembali kepada kisah bagaimana Rasulullah SAW ditegur ataupun ditanya oleh seorang muslimah bila membawa anaknya, apakah anak ini yang dibawa akan dapat pahala dan dia dapat pahala? Jawabnya, iya. Ya, insyaAllah. Kita lihat halaman 456, pengesahan hadis diriwayatkan oleh Muslim. Lembur hadisnya 1336. Kita terus kepada kandungan hadis. Diperbolehkan bagi seorang untuk bertanya tentang sesuatu kaum jika dia belum mengenal mereka. Mana kalau ada satu rombongan ditanya, siapa mereka? Kita dibolehkan bertanya. Tak jadi salah. Ya? Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya, siapa kaum-kaum tu? Maka para sahabat mengatakan, itu daripada kaum ni, kaum ni. Kemudian seorang Muslim itu menisbatkan diri kepada agamanya, bukan kepada kaum atau negaranya. Benar apa yang diungkapkan seorang Abil Islamu la abun li siwahu. Idan tasabu li khaisin au tamimin. Ayahku adalah Islam. Tidak ada ayah bagiku kecuali Islam. Jika mereka berintisab kepada khais atau tamim. Artinya, sebaiknya kita mengatakan saya orang Islam. Tapi tidak disalahkan kalau kita mengatakan saya orang Melayu. Ataupun orang Singapura. Tetapi di sini mereka mendulukan Islam. Allah jadikan bangsa-bangsa ini ada baiknya. Dan Quran sudah menceritakan bahawa manusia dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Yang mana Allah berfirman, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan, aku jadikan kamu ini berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Bangsa kita Melayu, kabilahnya Boyan, Bugis, Jawa dan macam-macam lagi. Ada 120 etnik di Indonesia di bawah bangsa Melayu. Banyak kan? Begitu juga di India, bangsa India tetapi dia punya apa, kabilah-kabilah banyak. Begitu juga orang Arab, ada kabilah-kabilah Tamim, Bani Sa'ad, Quraisy dan sebagainya. Tetapi bila orang Islam menasabkan dirinya kepada Islam lebih baik. Engkau siapa? Saya orang Islam. Dari mana? Dari Singapura. Bangsa apa? Melayu. Okey, tak ada masalah. Itu diutamakan. Sehingga kalau kita lihat, astagfirullah. Baca semula hadis di halaman 455. Saya baca lagi sekali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha anhuma, maaf, bahawa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan satu rombongan di Arauha. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya, siapa orang-orang itu? Para sahabat menjawab, kaum muslimin. Bukan orang Arab. Sebab dah tahu bangsanya. Kaum muslimin. Lalu orang itu bertanya, siapakah engkau? Orang yang di dalam rombongan tadi bertanya, siapa engkau? Rasulullah SAW mengatakan, aku Rasulullah. Jawab Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat anaknya seraya bertanya. Jadi di sini ada berapa perkara? Tiga perkara. dinasabkan dirinya kepada Islam dulu. Dikatakan saya kaum muslimin ataupun saya orang Islam. Kemudian baru bangsanya ataupun keturunannya ataupun kenegaraannya. Yang kedua, setelah mengenal dirinya dinasabkan kepada Islam kerana Islam mulia, al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi, Islam itu yang teratas, tidak ada yang paling atas kecuali Islam, bukan bangsa. Lalu orang itu bertanya, siapakah engkau? Jadi boleh bertanya kepada orang yang kita tidak kenal, siapa engkau? Soalan menjawab, aku adalah Rasulullah. Jawab Rasulullah. Kemudian seorang wanita bertanya, apa ditanya? Tentang hukum. Bagaimana kalau kita tidak kenal orang itu alim, kalau sekarang Rasulullah SAW tidak wujud, kalau kita berkenalan dengan seorang alim, disunahkan kita terus bertanya kalau ada masalah. Kalau orang itu alim yang bermanhaj seperti manhaj kita lah, kalau alim seperti manhaj yang tak senonoh ni, jawapannya hancur nanti. Lebih baik kita jangan bertanya kepada orang seperti itu. Tapi kalau kita kenal, misalnya Syekh Saleh Fauzan turun ke Singapura, dia bertanya. Dia tanya, siapa anda? Saya Saleh Fauzan Al-Fauzan, ulama daripada Saudi misalnya. Kita bertanya. Ataupun daripada Yaman misalnya, ataupun daripada Indonesia misalnya. Dia tanya, siapa anda? Saya Hakim Abdad, Ustaz Hakim. Ya, bertanya. Itu disunahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, bila seorang wanita kenal dia seorang Rasulullah SAW, dia terus bertanya kerana dia ada masalah. Saya budak kecil ni, siapa budak kecil dengan siapa ya? Apakah pahala budak kecil ni saya dapat? Maka Rasulullah SAW jawab apa dia? Jawab baginda, ya. Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat anaknya seraya bertanya, apakah anak ini boleh mengerjakan haji? Ditanya. Sebab dia dah bawa ni, dengan susah payah. Baginda SAW menjawab, ya. Dan engkau akan memperoleh pahala. Yang ini pahala daripada anak yang mengerjakan haji ini. Di sini juga, pernah saya katakan kepada antum, mengikut hadis Muslim yang lain, apa saja yang dikerjakan oleh anak, mak bapaknya dapat. Apa saja. Kalau anak yang tak ada akal ni, belum berakal, belum akil, yang belum balik, mengerjakan satu ibadah, mak bapaknya dapat, bagaimana orang yang akil dan balik? Jadi kalau kita lihat, apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hadis ni, kalau kita ambil syarah Muslim, kata Imam Nawawi, apa saja daripada hadis ini, apa saja yang dikerjakan oleh anak yang soleh, maknya dapat walaupun tidak diniatkan. Maka je silap kalau orang bila maknya mati panggil orang sekampung niat baca Al-Quran, pahalanya diberikan kepada mak bapak. Itu niat anta. Kalau anta tak baca, anta tak dapat. Kalau anta baca, mak dapat, anta pun dapat. Sebab apa? Orang kampung yang diajak membaca Al-Quran untuk mak bapak kita tidak sampai. Dalilnya Imam Syafi'i yang memberi dalil. Apa kata Imam Syafi'i? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang yang lain. Maksudnya, kalau mak bapak kamu dulu tak baca Al-Quran, kamu tak baca Al-Quran, anta panggil orang sekampung baca Al-Quran, pahalanya diberikan kepada mak bapak kamu yang kamu upah dengan makanan dan duit dan sebagainya, tak sampai. Kata Imam Syafi'i, kalau mak kita tak pernah baca Al-Quran, bapak kita tak baca Al-Quran, meninggal dia, panggil orang satu kampung untuk baca Al-Quran dan pahalanya diberikan kepada mak bapak kita, orang satu kampung ni. Tapi kita tidak baca, pahala orang satu kampung tu yang diniatkan untuk diberikan kepada mak bapak kita, dia tak dapat. Dalilnya Allah taziru waziratun wizra ukhra. Ini kita boleh dapat dalilnya penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm Al-Muhazzab, Syarah Muhazzab, Al-Milawiyah. Banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan fatwa Imam Syafi'i tentang tidak sampainya membaca Al-Quran dihadiahkan kepada orang lain. Kecuali anak. Anak, dia niat ke tak niat, apabila baca Al-Quran, maafannya dapat. Dan di dalam satu buku yang ditulis oleh Al-Albani tentang As-Siyam, yang mana apabila memperkatakan tentang malam Lailatul Qadar, digalakkan membaca Al-Quran kerana Rasulullah SAW bertadarus dengan Jibril sampai tamat 30 juz. Maka dijelaskan oleh Al-Albani, anak-anak yang baca Al-Quran, dengan hadis ya, anak-anak yang baca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya, pahlanya, maknya dapat sebagaimana dibaca. Tak dikurangkan sedikit pun. Dan kebaikan dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak, pahala ini akan ditukar juga oleh Rasulullah SAW, oleh Allah SWT sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, sebagai satu pakaian yakni taj. Tahu apa itu taj? Mahkota. Dan kata Al-Albani melalui hadis ini, bila mak bapak kita besok di padang mahsyar memakai mahkota hasil daripada baca Al-Quran kita, dia sama seperti berada di kamar yang dingin. Sedangkan di Yaumul Mahsyar adalah hari yang musyiddah, hari yang sangat menakutkan, selalu panas. Jadi untuk membantu mak bapak kita, malam ni setelah kita berterawih, apa salahnya kita baca Al-Quran? Supaya pahala-pahala yang ditumpuknya oleh Allah SWT memberi keringanan, membantu mak bapak kita besok di akhirat, di mana di padang mahsyar, sehingga dipakaikan satu mahkota, dikatakan taj dalam bahasa Arab, menjadikan dia apa dalam keadaan selesa. Al-Albani mengatakan, kita kena beriman dengan hadis ni. Kalau tidak beriman, kita terkeluar daripada firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Adapun orang yang beriman adalah beriman dengan yang ghaib. Di antara berita ghaib itulah dia. Bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran dibaca oleh seorang anak, anak yang soleh, dia dibagi pahalanya. Maknya dapat, dia dapat dan tidak dikurangkan sedikit pun pahala yang diberikan kepada maknya sebagaimana dia dapat. Dan dengan pahala ini, mak kita dapat kerehatan besok di Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari yang sangat jauh, hari yang sangat panjang. Sehingga satu hari di dunia, miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ada di hadis di ILN, 50,000 tahun. Satu hari di dunia sama seperti 50,000 tahun kadarnya. Besok di mana? Di Yaumul Mahsyar. Siapa boleh hidup 1,000 tahun? Itu persoalannya. Kita menunggu begitu lama. Miqdaruhu 50,000 tahun. Ditakdirkan satu hari kadar hidup di dunia sama seperti Yaumul Mahsyar, 50,000 tahun. Siapa boleh hidup 100,000 tahun? Jangan 1,000 tahun, 100 tahun pun kepayahan nak hidup 100 tahun. Ini 50,000 tahun kita menunggu. Dan hari itu dikatakan yang musyiddah, kita boleh baca nanti tentang Yaumul Mahsyar. Banyak kitab-kitab yang sudah diterjemahkan, terutama Ibn Qayyim ada menceritakannya. Hari yang sangat menakutkan. Dan bila Allah mengatakan, sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab orang-orang yang pembuat dosa, orang kafir, orang syirik sebagainya dua kali. Dan di azab yang paling tersiksa di antaranya adalah sebelum masuk neraka, bagi orang yang akan masuk neraka di padang mahsyar. Dia bukan fizikalnya saja sakit, kerana fizikal kita akan dikembalikan ya. Dalilnya hadis Bukhari, yang mana kata Rasulullah SAW, besok di Yaumul Mahsyar akan dikembalikan semua. Sehingga orang yang laki-laki ini yang sudah bersunat, kulitnya akan dikembalikan. Hidup dalam keadaan telanjang bugil. Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, tidak malukah orang berbahasa itu? Kata Rasulullah SAW, pada masa itu orang dah tak ingat itu semua. Seks-seks semua tak ada dah. Kalau sekarang, kalau ada, rebut-rebut tengok. Pada masa itu tak ada. Bagi dia sekarang, dia nafsi-nafsi. Aku di mana? Siapa aku? Dan orang yang sudah mendapat tanda-tanda akan ke neraka, itulah azab yang paling besar. Sebelum azab yang sebenarnya, yakni azab pertama adalah azab Yaumul Mahsyar. Apabila menerima buku ataupun kitab sebelah kiri, dia sudah tahu bahawa dia ahli nar. Dia akan terazab. Jadi kita belum terlambat untuk menyelamatkan diri kita dan ibu kita serta ayah kita daripada azab-azab yang sangat menakutkan ni. Sekaranglah. Ingat ni, malam Lailatul Qadar adalah malam siapa beramal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sama seperti berapa bulan? 1,000 bulan. Yang mana malaikat datang. Kalau ada doa-doa yang tidak dikabulkan, malaikat minta kabulkan. Ya? Tanazzalul malaika ruh. Maka para malaikat turun di malam Lailatul Qadar, yang kadarnya malam itu sama seperti 1,000 bulan, dan membaca Al-Quran sama seperti membaca 1,000 kali. Betul kan? Kalau 1,000 bulan, 8 tahun lebih ya, kita orang kira tiap hari, 83 tahun. Bermakna, bacaan di malam itu sama seperti membaca 83 tahun. Subhanallah. Alangkah besarnya pahalanya. Makanya Rasulullah SAW bila malam Lailatul Qadar diikat, apa dia? Kainnya kuat-kuat. Bermakna dia mendirikan ibadah dengan sungguh-sungguh. Bila malamnya? Malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar, malam keberkatan, hanya terdapat di 10 terakhir. Dan harinya hari terganjil. Alakulihal, kita tak tahu hari terganjil ni bila, 10 terakhir itu kita penuhi. Itu lebih baik. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, adapun orang yang mengatakan, boleh tak mendoakan orang mati? Mendoakan orang mati, iya. Tetapi membaca Al-Quran untuk orang mati, kata Imam Syafi'i, alasannya lagi, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kata Imam Syafi'i, bagi orang yang semasa hidup, dia berusaha untuk baca Al-Quran dapat pahala, dan bila dia mati, dapatlah pahalanya. Kalau tidak, dia tidak dapat apa-apa, kecuali kalau dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Kerana bila mati anak Adam, tinggalnya tiga. Pertama sekali, ilmu manfaat. Dia lah ilmu manfaat yang kita sedang belajar, baca, lihat hebatnya. Diawali dengan ilmu. Kata Allah SWT, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْ قَطَعَ عَمَلَهُ كُلُّ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Mati anak Adam, putus semua dengan dunia. Segala-galanya putus. إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, kecuali tiga yang ada. Pertama, الْعِلْمُ يُنْتَفَعُ بِهِ. Pertama, ilmu. Yang kedua, عَمَلٌ صَالِحٌ. Amal soleh. Ataupun amal jariah. Amalun jariah. Yang ketiga, barulah anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kalau dia punya anak yang soleh yang mendoakannya, ya, di samping doa, semua amalan-amalan soleh yang diamalkan oleh anak, ibunya atau bapanya tidak dikurangkan sedikit pun pahalanya. Sebagaimana didapati oleh anak-anak tadi. Bukan saja baca Al-Quran, puasa, zakat, haji, apa saja kebaikan. Jadi tolonglah ibu kita yang kita cintai, yang sayangi, yang dulu dia tidak sempat belajar seperti kita, dengan apa? Dengan amal soleh kita. Kerana yang ketiga dikatakan anak yang soleh yang mendoakannya. Doa di sini ibadah, tuan-tuan. Di dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi apa saja ibadah anak yang soleh, mak bapaknya dapat. Jadi tak payahlah nanti besok nak hari raya panggil orang sekampung. Rebut-rebut. Sampai orang tu merungut. Rumah ni semua panggil aku ni. Macam mana? Pasal apa? Malam hari raya, malam arwah. Macam mana Abdul Manif, betul kan? Bapak anak dulu bingung dulu. Masa dihidup. Tanya adik anak tu. 3-4 orang tak pergi ni besok di backcourt. Satu malam berapa tempat nak pergi? Apa anak jadi rebutan dulu baca doa ni. Jadi tekong. Kenapa dia tak mau doa sendiri? Kerana dia jahil. Jadi sekarang kita doa sendiri. Kerana doa anak yang soleh itu dimakbulkan oleh Allah Taala, dan pilihlah antaranya di malam-malam. Sayangilah mak bapak kita, ya. Mak bapak kita ni besarkan kita bukan senang. Dia gadai nyawa tau. Dia sanggup lapar kalau sakit. Kita dia sanggup habiskan apa yang ada. Kenapa kita tak mau ingat sekarang? Kenapa kita tak mau doakannya? Jadi malam-malam Lailatul Qadar ni adalah malam-malam yang paling baik kita ingati mereka. Jangan besok malam Lailatul Qadar jadi malam Lailatul apa? Bazar. Ingat mak bapak bila hari raya pergi kuburnya. Itu bukan ingat, itu buat bid'ah tu. Cinta dengan mak bapak, pergi kuburnya hari raya pertama, hari kedua, ketiga. Pergi, mesti pergi. Ingat bapak. Itu bukan ingat mak bapak. Anda buat musnah agama ini. Kerana tidak ada yang dikatakan Idul Kubur, tidak ada. Tidak ada Idul Kubur. Kedua, tidak ada meratapi kematian kedua, ketiga dan sebagainya. Setiap tahun diratapi. Apa arti ratapan? Niyaha. Imam Syafi'i mengatakan an-niyaha adalah amalan jahiliyah. Siapa yang tak bertobat, dia akan diazab. Bukan saja dia diazab, mak bapaknya juga akan diazab. Kalau tidak bertobat, maka disuruh tobat. Itu artinya niyaha. Niyaha, meratapi orang mati. Kedua, kalau pergi kubur, takut-takut syirik. Sebab bila pergi kubur, dia berbual dengan mak bapaknya. Dia pergi kubur maknya, mak saya datang ni. Mak selamat hari raya. Mak saya minta maaf. Mak kau dengar ke? Itu kan seruan. Seruan seperti ini boleh bawa syirik. Dalil kami apa? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Jangan kamu suruh bersama Allah seruan-seruan yang lain. Yang di alam gaib, yang dikatakan di alam gaib, kita seru dia kan? Kita bukan manggil, kita seru. Kita tak boleh seru kecuali Allah. Ini cuba tengok. Lepas kubur maknya, pergi kubur bapaknya. Nah, buat syirik lagi dengan kubur bapaknya. Apakah ini anak soleh? Makanya ilmu itu penting. Jadi besok, sahabat yang baru ikut kuliah ni, saya bukan larang pergi kubur. Pergilah kubur, tak jadi masalah. Adat pergi kubur, pertama beri salam. Kedua, menghadap kiblat, mendoakan orang yang di dalam kubur tu. Tak kira mak atau bapak. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, minta keampunan baginya. Lepas itu kita balik, tak ada bercakap, tak ada kenduri, separuh ada bawa makanan ke kubur. Separuh bawa apa? Bawa lori ke kubur. Apa diangkut? Makanan. Ya? Subhanallah. Lepas tu jamuan ramai-ramai kat situ, di kubur. Baca, saya sudah menjulik satu fatwa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melarang bawa makanan ke kubur. Imam Syafi'i melarang. Tapi orang Singapura bawa. Duduk di kubur. Kalau tak hujan, kat situlah dia makan ramai-ramai bahaya raya. Imam Syafi'i ini, hukumnya haram. InsyaAllah faham? Okey. Kita teruskan. Okey, di depan dulu atau di belakang? Okay, di belakang dulu, insyaAllah. Tak, tidak terlibat. Saya bawa teksi minta hantar ke kubur, itu urusan dia. Itu urusan dia. Di sini, di sini kita katakan boleh bawa itu di Allah taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain. Kalau kita nak tegah dengan ilmu, kita beri dia ilmu, tapi bukan tempatnya di situ, tepi jalan bukan tempatnya. Jadi kita kalau sempat, kalau nak beri ilmu katakan dalam teks itu kita bercakap sedikit dengan hujah, kau diterima alhamdulillah. Kau dia nak tahu juga hujahnya, bawa ke sini, bawa ke kelas ni. Kita bawa hujah dan kita ada buku namanya Kuburi. Bila bawa teksi itu, kita sampaikan hujah, dia tak terima juga, suruh datang ke Udan. Kasih, ada 5 tempat di Singapura. Mana-mana dia nak pergi. Dan yang dan antara yang banyak membawa jamaah ke kelas ni adalah jamaah membawa teksi. Hebat antum. Kita susah nak berinteraksi kepada orang awam. Driver teksi paling mudah. Tengok pakai songkok haji tu orang Islam, senanglah. Pakai tukung tu orang Islam, senang. Jadi kalau nak berdakwah di situ antara tempatnya. InsyaAllah. Dan bawa ke sini. Adapun kalau ada orang bertanya tiba-tiba, ustaz, orang tu saya tanya mau pergi mana? Mau pergi kasino. Kita hantar saja, itu urusan dia. Kalau tidak, kita tak makan. Begitu juga kalau kita jual pisau, misalan. Kita ada kilang buat pisau. Takkan kita nak tanya, kau nak potong babi ke nak potong apa? Kalau kau nak potong babi, aku tak jual. Lama-lama apa kita nak meniaga? Ataupun apakah kau nak bunuh orang? Itu bukan urusan kita. Di Malaysia, Singapura, negeri kita ada undang-undang. Itu undang-undang hak dia. Hak kita ambil, hak dia uruskan. Jadi tuan-tuan boleh. Yang depan tadi bertanya, apa dia? Bagaimana? Yang mana? Tiga tadi hadis, hadis Muslim. Idza matal insanu inqata amalahu kullu illa min thalath, itu hadis Muslim. Itu hadis Muslim. Mati anak Adam putus kecuali tiga, itu hadis Muslim. Ya, kena bertanya kalau apa, kalau masih tidak faham. Kalau tak ada pertanyaan, saya teruskan. Poin seterusnya, boleh mengajukan pertanyaan kepada orang yang bertanya. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada orang tu. Orang tu bertanya kepada Rasulullah SAW. Boleh. Ya? Seperti orang start jalan. Ditanyakan, mana jalan ke sini ke situ? Dia ditunjukkan jalan ke sini ke situ adalah ni. Kita tanya, siapa anda? Daripada mana anda? Tak ada masalah. Ya? Orang yang menjadi penyebab dilakukannya ketaatan atau membantu seseorang melakukannya, maka baginya pahala seperti jika dia melakukannya langsung. Ini di dalam sebuah hadis, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk kepada kebaikan sama seperti membuatnya. Maksudnya begini, kalau orang tu tak tahu membuat satu kebaikan, kita ajar dia, dia buat kebaikan, pahalanya, pahala yang dapat sama seperti yang kita ajarkan. Sama. Penguatnya antaranya adalah hadis Bukhari, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Bermakna kalau bersilsilah dalam bahasa Arab. Ia diberantai. Kita ajarkan kepada dia. Dia ajarkan kepada anaknya. Anaknya kepada ajar cucunya. Ajarkan kepada orang. Seorang, seseorang. Itu semua adalah mendapat pahala yang besar. Makanya jangan lukit-lukit ilmu. Jangan lukit-lukit ilmu. Orang kita ada lukit ilmu. Ya tak? Oh, jangan ajar dulu. Katanya nanti dia pandai daripada kita, kita dipijak. Jangan. Kalau dia lebih pandai daripada kita, suka orangnya ilmu kita sudah disebarkan oleh dia. Dia sudah menolong menyebarkan ilmu kita. Kan alhamdulillah. Jangan lukit-lukit saja. Dulu kalau orang-orang, biasanya orang-orang apa? Orang-orang sufi. Jangan kasih ilmu lebih. Guru-guru silat, jangan kasih lebih katanya. Nanti lebih, dia lawan aku, aku tak boleh lawan dia. Lawan tokir dan sebagainya. Dalam Islam tidak ada. Kita katakan sampai semua. Sebab kaedahnya dalam Islam, kata mal ilmu mal'un. Menunjukkan ilmu dilaknat. Ya? Kita mengharapkan orang depan saya ni lebih pandai daripada saya. Sebagaimana kita mengharapkan anak kita lebih pandai daripada kita, betul kan? Mungkin kita tidak larat, kita harapkan anak kita begitu juga, saudara-saudara kita yang lain. Haji anak kecil dibolehkan. sahih dan akan diberikan pahala kepadanya dan diterima. Tetapi dengan haji tersebut, belum gugur kewajipan untuk mengerjakannya setelah dewasa kelak ataupun setelah akil dan baligh, belum gugur kewajipan untuk mengerjakan haji. Saya rasa sampai di situ, kalau ada pertanyaan, teruskan dengan pertanyaan. Kerana banyak soalan-soalan yang ada ni. Tempoh hari ada yang mengatakan ada soalan yang tidak dijawab. Memang banyak jawab yang belum dijawab. Ya, teruskan. Pegawai ni kita di Dan Abah dah. Jadi kita cuma mulai. Sudahlah imam tu bantu pantas sekali. Iya. Kita ada tadi lah kenapa. Tapi dengan kemuanannya ni tak betul. Bersambungnya dengan hati yang sakit. Ini ada jawapan dalam hadis. Bacaan imam, apa yang saja imam lakukan, itu imam tanggung sendiri, kita tak tanggung. Dan begitu juga imam tak tanggung semayang kita. Kita ikut saja. Saya ikut dengan hati yang sakit. Jangan seperti itu. Mulai hari ini, kita jangan berasa sesuatu dengan imam-imam. Kecuali kalau ada tempat yang lain, kita tak pergi. Katakan masjid itu semayangnya teruk. Ada masjid semayangnya sunnah. Kalau hantar pergi tempat yang teruk, memang semayang hantar tidak sah. Tetapi tidak ada masjid lain kecuali masjid itu. Sah, tetap sah. Sekarang itu hadis. Tetap sah. Sebab kita disuruh sembahyang berjamaah. Kecuali kalau imam itu Syiah. Kalau imam itu Qadiani. Maka kita tidak boleh menjadi makmum di belakangnya. Selagi imam dikatakan ahli kiblah seperti yang ada sekarang, insya-Allah. Ya? Insya-Allah. Ya, teruskan. Ya. Ada satu bapa ini, saya tahu bahawa dia punya cara solat cepat, cepat. Tapi kalau saya makmum dengan dia, dia jadi imam, saya jadi makmum. Yeah. Kalau apa yang dia buat tu, dia cepat, saya tak cepat baca Al-Fatihah. Yeah. Tapi saya ikut dia juga. Yeah. Solatnya tetap sah. Solatnya tetap sah. Lagi sekali. Sahabat bertanya di tempat kerja saya, ada seorang bila jadi imam, solatnya satu nafas, cepat sangat. Apakah semayang kita sah? Semayang kita sah. Yang paling dahsyat ya, Al-Hajjaj Al-Thaqafi sembahyang di belakang Ibn Abbas Ibn Mas'ud, 4 rakaat. Itu bukan saja, ni 4 rakaat, semayang apa? Semayang subuh. Tapi tidak dipertikaikan, semayangnya tak sah. Tetapi kalau boleh, antara nasihatkan dia. Katakan kepada dia, di dalam satu hadis Muslim, pencuri yang paling khudu' adalah mencuri dalam solat. Kalau ditanya bagaimana mencuri dalam solat, terlalu cepat. Terlalu cepat. Pencuri kan kerja cepat. Ada pencuri lambat-lambat? Kalau mencuri, nak mencuri, merompak, kalau boleh secepat mungkin. Berapa saat? Jadi dia mencuri, dia cepat. Diistilahkan mencuri kerana pencuri biasanya dia nak lambat-lambat. Biasanya pencuri, kalau boleh nak cepat-cepat. Kalau boleh jangan orang tahu. Kalau boleh secepat mungkin. Jadi begitu juga, dia seperti seorang pencuri. Maka dia sembahyang laju. Kita katakan di dalam hadis Muslim, yang paling terhina pencuri adalah pencuri dalam solat. Bagaimana mencuri dalam solat? Mencuri dalam solat adalah dengan sembahyang begitu pantas. Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang laki-laki, seorang sahabat, mengulangi solatnya. Kata Rasulullah SAW, kum, bangun, kau belum solat. Maka dia solat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, bangun, kau belum solat. Yang ketiga, apa katanya? Ya Rasulullah, inilah kemampuanku. Maka Rasulullah SAW menegur apa dia? Seburuk-buruk pencuri adalah mencuri dalam solat. Apa dia? Kerana dia sembahyang laju. Maka yang ketiga dia sembahyang, sembahyang dengan tumakninah. Kita katakan sembahyangnya ditakuti tidak sah kerana Rasulullah SAW menyuruh ulang sampai dua kali. Ya, jadi kita takut tidak sah. Tetapi orang ini tak ada ilmu, orang awam, kita berilah di ilmu. Kalau dia buat juga, kita serahkan kepada Allah. Jadi ini, ya, kita rasakan dia. Nasihatkan dia, jangan biarkan. Kesian dia. Okey, ada soalan yang lain? Ju'ilal imam uli utama bih, jadikan imam itu sebagai ikutan. Fa'idha kabbara fakabbiru. Bila imam takbir, kita takbirlah. Fa'idha raka'a farka'u. Kita ikut saja. Di dalam hadis, apa yang imam lakukan, kalau dia salah, ditanggung. Ya, kita tak tanggung apa yang dilakukan oleh imam. Dan kalau boleh, dia nasihatilah imam itu. Okey, ambil soalan-soalan yang ada. Ustaz, tentang tadi ada kertas yang dua tu, itu dulu sebab orang tu dah warning tu. Yang awal-awal tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah contoh, bolehkah kami beritahu kepada keluarga atau wasiat tentang Jangan membina dapur-dapur di di atas kubur kita. Afwan. Ingat ya. Saya bacakan hadis tadi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Pertanyaan tadi, boleh tak saya nasihatkan keluarga saya yang membina dapur di atas kubur, mungkin kubur mak bapaknya atau keluarganya? Ya, kita kena nasihati. Dalil kami Al-Quran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika adaful iman. Ya? Apabila melihat kemungkaran, adalah kamu ubah. Dengan apa? Dengan tangan kamu. Kalau tak dapat dengan tangan, dengan lisan kamu. Tak dapat dengan lisan kamu, dengan hati kamu. Kena ubah. Ya? Dan kita dipuji oleh Allah SWT bila memberi nasihat. Dalilnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat. Kenapa jadi sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Buat dapur di atas kuburan itu mungkar. Begitu juga saya katakan adinun nasiha. Agama itu nasihat. Qala li iman. Untuk siapa? Lillah. Yang ini ambil kita Allah. Daripada Allah. Kerana Allah. Lillah kerana Allah. Yang kedua kerana kita Allah. Ambil dari kita Allah. Yang ketiga kerana Rasulullah SAW. Ambil dari kita Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk pemimpin dan orang awam. Nasihati mereka. Ya? Kalau tidak mampu, ada buku kuburi. Di luar tu ada buku kuburi. Berikan kepada keluarganya. Katakan suruh lihat fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang melarang membina kuburan ataupun membina di atas kuburan. Yang boleh kuburan dibina hanya satu jengkal sahaja daripada paras tanah. Satu jengkal sahaja. Lebih diharamkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Okey, itu jawapannya. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum mengundi dan pihak manakah yang harus kita undi pada pilihan raya yang akan datang? Di mana? Di Malaysia ke di Singapura? Di Malaysia kan? Di Malaysia paling dekat. Saya sedang menulis satu demokrasi. Demokrasi, pilihan raya dan mengundi mengikut piawaian Quran Hadis. Saya sedang menulis ni. Sedang finalize. Dalam keadaan di Malaysia, kalau kita katakan Malaysia itu sebagai negeri Islam, iya kerana hadisnya. Saya bawakan ada tiga buku paling kurang, saya menjelaskan bahawa Malaysia itu negeri Islam. Saya orang Singapura, tapi kalau kulilah kualaukan amur. Katakan benar, sekalikan pahit untuk ditelan. Kerana di antara tanda mengikut hadis negeri Islam, azan dilaungkan di negeri situ. Sebagaimana anda katakan di Malaysia macam-macam azan ada. Betul kan? Macam-macam azan ada di Malaysia. Azan sunnah, azan bid'ah, azan khurafat pun ada. Itu di Malaysia. Kemudian pemimpinnya masih orang Islam. Rakyatnya majoritinya orang Islam. Masjid masih bertaburan dan boleh sembahyang di mana-mana dengan cara bebas. Lihat, itu negeri Islam. Sebagaimana ikut hadis. Bila negeri Islam, tidak ada parti pembangkang. Parti pembangkang adalah Khawarij. Kita dah tulis satu Tauhid Hakimiyah. Bila negeri Islam tak perlu ada pembangkang, kerana dalam zaman Rasulullah SAW, dalam zaman sahabat, mana ada pembangkang? Yang kita kata pembangkang itu Khawarij, betul kan? Jadi Khawarij. Bahaya Khawarij. Khawarij kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Okey, bagi orang Islam, oleh kerana pemimpin ataupun dasar politik di Malaysia demokrasi, kita ambil misal di Malaysia lah, sebab saya duduk kat Malaysia ni, anak-anak saya semua Malaysia, tak ada Singaporean lagi. Bukan kerana anak saya, tapi kerana Allah. Demokrasi adalah parti, dikatakan parti sekular. Parti sekular, kita tengok mana-mana pun kamus, mana-mana pun encyclopedia, sekular adalah tidak boleh dicampur dengan Islam. Bila parti sekular, Islam tak boleh masuk dalamnya. Kita tahu parti sekular ni ditubuhkan oleh kaum-kaum elit Yahudi untuk menentang gereja dan kaum-kaum feudal, kaum-kaum pemerintah yang mana pada masa itu raja menggunakan kuku besi. Orang-orang beragama dibunuh. Ya, dan orang dia tak mahu kemajuan. Sebagaimana bila dikatakan di Eropah itu kaum, zaman gelap, saintis daripada rakyat mereka yang belajar di negeri Islam, dia balik ke kampung mereka, seperti dikatakan dunia ini bulat, apa bumi ini bulat, kata gereja bumi ini lepeh, maka orang yang membawa fatwa yang belajar di negeri Islam bahawa bumi ini bulat dibunuh. Dan banyak lagi, dan banyak lagi. Akhirnya orang-orang seperti ini berjuang untuk menjatuhkan pemerintah. Dengan cara apa? dengan bantuan Yahudi. Secara ringkas, maka Yahudi berjaya mewujudkan satu pemerintahan demokrasi. Dan demokrasi menentang agama. Tetapi masalahnya sekarang, tidak ada negeri Islam yang tak memerintah secara demokrasi. Betul kan? Dan bahayanya demokrasi, sebagaimana kita lihat dalam kamus, dari rakyat untuk rakyat dan demi kerana rakyat. Itu demokrasi. Islam dari Allah untuk Allah dan demi kerana Allah. Kemudian, kita tahu bahawa demokrasi mesti di dalamnya ada riba, kapitalis. Riba haram. Kita dah tahu. Dalil-dalilnya antum selalu sudah hafal. Tapi sekarang kita terpaksa. Itu satu. Kedua, pemerintahan demokrasi adalah suara ramai. Kalau di Malaysia, pemerintahan diambil oleh orang kafir, kita tak mau mengundi. Semua orang Islam tak mengundi. Orang kafir pun undi. Diundinya orang kafir. Dalam pilihan raya majoriti. Kalau majoriti, orang kafir yang dapat undi, dia akan memerintah. Faham maksud saya? Ya. Makanya orang Islam kena keluar mengundi, undi orang Islam. Sebab itu cara memilih pemimpin dan meneruskan kepimpinan Islam. Jadi di sini, mengikut kaedah usul, kita kena ambil yang ringan daripada bahaya yang besar. Kena ambil akhafu min dararain. Ambil yang lebih ringan daripada bahaya yang besar. Kalau orang Islam tidak mengundi, tidak mau memilih pemimpin, orang Islam besok tak ada pemimpin, secara undang-undang di Malaysia tentulah yang memimpin orang yang dapat undi yang paling besar. Kalau orang Islam tak mau mengundi, orang kafir memimpin di Malaysia, apa akan jadi? Fikirkanlah. Begitu juga, kenapa kita tak perlukan Khawarij, parti Islam yang memecahkan parti yang ada sekarang? Kerana Islam di Malaysia sudah sedikit. Islam. Bila dipecah-pecah kepada berapa keadilan, PAS, parti bebas, entah apa-apa lagi, Islam akan kecil. Sehingga, parti yang dikatakan parti UMNO, dia terpaksa bergabung dengan parti-parti kafir, dikatakan parti komponen. Komponen dia. Apa dia? MCA. MIC. Cuma sekarang, ada orang yang beri fatwa silap. Kekuatan UMNO, bila dia bergabung dengan tiga parti ni, parti besar, MCA dan MIC. Okey? Kalau MIC keluar, MCA keluar, UMNO jatuh. Pembangkang akan naik. Maka yang menguatkan. Okey. Bagaimana sekarang, kekuatan UMNO di antaranya dibantu oleh dua parti, parti KP ni, MIC dan MCA, apakah boleh bergabung dengan parti Islam? Ia untuk menjaga Islam. Boleh. Kaedahnya sebagaimana? Apabila Umar bin Khattab dapat menguasai Mesir, Mesir itu semua kafir, Kipti, Kristian pun ada. Bila Umar dapat menguasai Mesir, pemimpin-pemimpin Mesir itu tidak dijatuhkan. Dikekalkan. Tetapi di bawah Umar. Kenapa? Umar bijak. Kalau orang Mesir itu dijatuhkan, orang Arab tak boleh memimpin Mesir. Sebab adatnya, kebiasaannya, urufnya tak sama seperti orang Arab. Tetapi oleh kerana Umar menjaga Mesir dengan baik, maka orang-orang Mesir berduyun-duyun masuk Islam. Lihat. Bagaimana kalau di kampung saya di Majidi, wakil rakyatnya seorang Cina, minta maaf kalau saya sebut jenis, Cina biasa sinonimnya kafir kan? Seorang kafir. Tetapi dia di bawah barisan, dan barisan di atasnya UMNO. Boleh tak kita mengundi si Cina tadi? Boleh. Untuk menjaga barisan jangan jatuh. Tetapi ada fatwa, katanya itu kan orang kafir. Jangan hantar. Kalau hantar tak undi jatuh, pembangkang di belakangnya, lihat ya. Pembangkang sebagaimana kita lihat, walaupun ini tak patutnya diceritakan, di belakangnya siapa dia? Di belakangnya Amerika saja. Di belakangnya Pentagon saja. Contohnya, bila saya diminta oleh mereka untuk memberi penjelasan tentang apa itu bersih dan apa itu demonstrasi bersih, saya turun berapa bulan tanya anak saya. Turun dan kita tebarkan buku demonstrasi yang antum dah ada tu. Dan saya dijemput sendiri oleh kerajaan untuk memberi penjelasan ni. Alhamdulillah dengan penjelasan demi penjelasan, akhirnya demonstrasi diharamkan di Malaysia. Dikeluarkan fatwa oleh JAKIM, diharamkan. Di sini dia minta tolong kita, tapi kita tetap ditangkap kalau apa? Kalau ceramah sembarangan, saya tak tahu kenapa. Tak ada apa, tak kisah. Jadi bila kami jelaskan bahawa demonstrasi ini adalah bid'ah, demonstrasi dengan demonstrasi Umar Usman dapat dibunuh dan pemerintahan Islam dapat digulingkan dan sebagainya, maka demonstrasi daripada Yahudi, demonstrasi haram. Tetapi siapakah yang membiayai demonstrasi di belakangnya? CIA, Pentagon. Siapakah yang mengiyakan dapat fulus ni? Tentulah seperti PKR, seperti Amiga. Amiga tu patut dia balik India lah, jangan kacau negeri yang dah aman ni. Jadi dia kacau, dia mengatakan bahawa demokrasi di Malaysia tak adil, pilihan raya di Malaysia tidak bersih. Tunjukkan di mana pun demokrasi, kalau ada demokrasi bersih, itu satu pembohongan. Machiavelli mengatakan tidak ada demokrasi, tidak ada dikatakan demokrasi kecuali di dalamnya ada penipuan. Satu istilah yang diujurkan oleh Machiavelli, al-ghaya tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan cara. Makanya kepimpinan demokrasi, dia yang penting dapat kedudukan, dapat menang, caranya tak penting. Nipu, menindas, membunuh. Jadi tidak ada. Hatta di Amerika dikatakan bahawa Amerika lah yang mempunyai demokrasi. Sampai sekarang di Amerika demokrasinya tidak pernah adil. Tidak pernah adil. Betul kan? Terutama bila mengongkong ekonomi. Ini ceritanya panjang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca bagaimana Yahudi memainkan peranan untuk membunuh Goyim, di situ kita akan baca. Kita akan lihat. Jadi saya katakan bahawa oleh kerana demokrasi ini bukan Islam sampai akhir kiamat, akhir zaman sampai kiamat, demokrasi adalah jahiliah, kita cuma terpaksa saja. Jadi jangan menghalalkan. Saya minta pemimpin-pemimpin Indonesia, pemimpin Islam, jangan halalkan demokrasi. Tapi kita halalkan sekarang bukan kerana halal, kerana rukhsahnya. Terpaksanya. Menghalalkan tidak boleh. Jadi bagaimana? Boleh tak saya mengundi? Saya kena undilah. Saya kena undi. Kalau tidak undi, bermakna saya tidak melaksanakan kewajiban negara. Ingat ya, menjaga pemimpin itu wajib. Menjaga pemimpin itu wajib. Sebab Al-Quran mengatakan, Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Yang ketiga, beliau itu pemimpin saja. Selain ulama. Jadi pemimpin Islam di Malaysia wajib dijaga. Indonesia wajib dijaga. Jangan diberi kepada orang kafir. Kalau diberi kepada orang kafir, subhanallah, besok masjid kita tak ada. Tepik ikut makin banyak. Kuil-kuil makin banyak. Malaysia negeri Islam. Kerana di antaranya, tak ada tempat kecuali diwajibkan ada musalla. Betul kan? Di airport ada musalla. Di shopping center ada musalla. Di padang bola pun, di stadium tu ada. Tak ada tempat tak ada musalla. Ini bukan negeri Islam kan? Jadi, nasihatkan keluarga-keluarga kita di Malaysia, saudara-saudara di Malaysia, kita mengundi pemimpin yang ada. Sebab disuruh menjaga pemimpin yang sah. Okey. Bagaimana kalau pemimpin yang katakan pembangkang Khawarij ini menang? Khawarij tetap Khawarij sebab Khawarij akidah. Ya kan? Wah, apabila dia jadi pemimpin, dia tak jadi Khawarij, dia tetap Khawarij sebab Khawarij akidah. Tetapi boleh tak kita taat kepada mereka? Ya, kalau Khawarij dikatakan menang, dia dapat pemerintahan secara sah, kita wajib patuh kepadanya. Ya kan? Dan UMNO wajib bergabung kepada yang ada ni. Tak boleh jadi pembangkang sebenarnya. Tapi kalau ditakdirkan lah, kalau ditakdirkan, saya katakan, saya tak mendoakan, tak apa. Itu urusan mereka. Kerana dalam kepimpinan zaman Imam Ahmad rahimahullah, pemerintah itu Mu'tazilah, betul kan? Jahimiyah lagi. Dia mengatakan Quran apa dia? Makhluk. Jadi bagi kami, pemimpin itu, apa akidahnya? Akidah milik dia. Ya kan? Dia katakan, oh nanti pemimpin kita Khawarij. Kita katakan Khawarij itu akidah dia. Tapi kita wajib mentaati kepimpinan. Akidah bukan kita jadi ikutan kita. Yang kita jaga adalah kepimpinannya, selagi kepimpinan itu kepimpinan orang Islam. Itu jawapannya, insyaAllah. Walaupun tidak tersusun, sekurang-kurangnya bolehlah dipahami. Sebab untuk jawapan ini satu kuliah sebenarnya. Teruskan sahabat. Kita pelihara yang ada ni. Sebab yang ada terbukti dia dapat melihara dengan baik. Di dalam Islam, kita tidak boleh meramalkan kalau pemimpin ini ditukar, yang akan datang lebih baik daripada yang ada. Tidak boleh ramalkan. Itu ahli nujum mentah seperti itu. Yang ada dipelihara. Contohnya, pemerintahan Fir'aun sendiri, Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Musa dengan Nabi Harun, tidak disuruh oleh Allah SWT menjatuhkan Fir'aun. Tapi disuruh nasihati Fir'aun. Sebab apa? Negara yang tak punya pemimpin, subhanallah, penjenayah akan jadi hero. Perompak akan jadi macam apa, Robin Hood. Subhanallah. Bila ada penguasa walaupun jahat, tetap negara itu aman. Betul kan? Jahat macam mana pun tetap aman. Kerana pemimpin sekurang-kurangnya ada polis dan sebagainya. Walaupun kurang baik tapi tetap terpelihara. Dan musuh tidak akan masuk ke negeri kita selagi kita ada pemimpin. Jadi pemimpin yang ada wajib dipelihara. Eh, walaupun negeri kita pemimpinnya orang kafir, kita kena jaga juga. Sebagaimana diajarkan Firaun dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tidak disuruh kita menjatuhkannya. Wallahualam. Okey, ambil soalan yang ada. Pada Sabtu yang lepas, kabarnya ada ulama di Mesir yang didatangkan ke Masjid Negara untuk membuat hol. Apakah hol dan apakah yang sebenarnya mereka lakukan hingga mengundang kehadiran orang ramai? Saya tak dapat maklumat ni kerana bulan Ramadan ni saya kurang bergerak seluruh Malaysia. Biasanya kalau saya bergerak di Malaysia, banyak ustaz-ustaz kita, orang-orang tertentu memberi khabar kepada saya. Hol biasanya mengingati hari kematian. Itu satu pesta, satu perayaan. Perayaan hol. Dikatakan perayaan kerana setiap tahun diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang disebut oleh orang Arab, Eid. Ada ya'idu Eidan, ada itu yang diulang-ulang. Yakni setiap tahun diulang-ulang. Bila setiap tahun diulang-ulang dikatakan Eid. Seperti Eidil Milad. Eid diulang-ulang hari kelahiran. Ya, itu dikatakan Eidil Milad. Eidil Watan. Apa itu Eidil Watan? Hari kemerdekaan. Macam kita itu hari National Day. Itu dikatakan Eidil Watan. Eidil Hol. Apa itu Eidil Hol? Pesta mengingati orang yang sudah mati. Diingati semula. Itu hol. Biasanya yang diingati adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang keramat. Ataupun orang-orang yang dikatakan orang-orang yang ditakdiskan. Siapa dia yang dimuliakan? Wali. Seperti kalau di Singapura, Habib Noor. Kalau secara umumnya seluruh dunia, Abdul Qadir Jailani, Al-Rafa'i, Al-Junaid dan banyak lagi. Perbuatan seperti ini hukumnya haram. Terutama kalau dia buat hari hol ini di kubur-kubur sebagaimana di Singapura dibuat di kubur Habib Noor. Malah di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang menjadikan kubur-kubur tempat pengibadatan ataupun membuat ibadah. Dalilnya, La'anallah al-Yahud wal-Nasara ittakhadu kubura amyaihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kerana menjadikan kubur-kubur Nabi mereka untuk beribadah. Jadi beribadah di kuburan. Jadi Arihol itu bid'ah yang membawa kepada kesyirikan. Saya tak tahu siapa ulama'nya. Syekh, orang sekarang nak menghalalkan apa yang dilakukan, diangkat orang itu sebagai ulama'. Percayalah. Dia nak buat satu yang halal, supaya orang terima, dianggap orang itu ulama', jom kita war-warkan ni ulama'. Bila ni dah ulama', dibawa sini, tengok ulama' ni menghalalkan, siapa yang mengulamakkan dia? Anda ulamakkan dia. Bukan ulama salah mengulamakkannya. Betul kan? Lihat dia. Alwi Maliki dihukum oleh fatwa Darul Iftah. Dia keluar akidahnya daripada akidah Millah Islamiyah. Tetapi sejumlah orang sufi seluruh dunia dikatakan dia khalifah ula. Khalifah pertama kerana keturunan Ali. Bila pergi Singapura, subhanallah, penuh. Dan mereka berbaiat kepada Alwi Maliki. Alwi Maliki tu anak belajar dengan dia setahun lebih. Tetapi bila Syekh Ana mengatakan dia ni membawa banyak benda-benda yang dia bermasalah dengan akidah. Seperti membolehkan haul, menyuruh orang mati. Lihat, sedangkan dia Profesor Doktor. Pernah mengajar di Masjidil Haram bertahun-tahun. Tetapi dia bila memberi fatwa, maulid tu boleh, menyuruh orang mati boleh, beribadah di kuburan boleh, maka sejumlah ulama-ulama salaf seperti bin Bas, Utsaimin dan ramai lagi ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Kuwait yang mengatakan ini adalah akidah yang tidak betul. Maka diharamkan mengajar di mana? Di Masjidil Haram. Maka saya tanya kepada masyayikh, kenapa dia tak ada? Rupanya sudah diharamkan. Saya pergi rumahnya di Sarit Lusus, subhanallah, paling ramai pengikutnya orang Indonesia. Pelajar-pelajar Indonesia. Dia dapat sejumlah wang untuk membiayai pesantren dia yang pelajarnya subhanallah ramai. Tapi kebanyakannya muka Jawa. Muka Melayu. Rupanya orang-orang Melayu ni ke Indonesia ataupun ke Mekah orang Indonesia ni untuk belajar di pesantrennya Alwi. Dan balik itulah Makanya di Singapura pengikutnya ramai, di Malaysia pengikutnya ramai, dan negeri Melayu pengikutnya ramai. Itu Alwi Maliki. Dia setiap tahun memang merayakan haul. Haul siapa? Tentulah haul wali-wali. Perbuatan ini haram kerana kita punya dalil Quran dan hadis. Dan ulama-ulama kita seperti Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi mengharamkan perbuatan ini. Kalau mereka mengatakan itu ulama Mekah, ulama Wahabi. Kita katakan, lihat, saya sudah menulis satu buku tentang kuburi yang saya ambil empat ulama ini terutama. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Cuba lihat. Apakah mereka tidak pandai? Mereka orang pandai, dikatakan ulama. Tapi mereka adalah ulama, dikatakan ulama mujtahid mutlak. Bukan mujtahid mukayyad atau mujtahid mazhab. Ulama-ulama yang diulamakan oleh mereka sekarang tidak ada taraf sebagaimana tarafnya orang yang wajib kita taat kepadanya. Atiullah wa atiur rasulah ulil amri minkum. Jadi kita taat, wajib taat kepada fatwa Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, bukan taklid buta, kerana dibawa Quran hadis. Siapa tidak taat, subhanallah, kita melawan Quran tadi. Ya, jadi fahamilah apa yang saya jelaskan ini demi untuk keselamatan kita di dunia akhirat. Kita akan hidup di padang mahsyar ribuan tahun. Sekaranglah kita betulkan akidah kita supaya kita tak sesat kesasaran besok. Wallahu a'lam. Ada soalan yang lain? Iya. Itulah, saya tak tahu saya letak di buku mana. Saya minta maaf banyak-banyak. Buku mana saya tak tahu. Yang ada yang ini. Wallahu a'lam. Mungkin saya keluarkan, saya dah masukkan kat dalam apa kotak soalan. Saya cari semula. Nanti saya cari semula. Yang ada ini yang. Okey. Saya minta kepada yang bertanya, yang saya tak jawab, katanya saya masukkan dalam buku ni, apa ditulis semula? Minta maaf. Ditulis semula. Pasal itu hari kehabisan masa kan? Panjang sangat. Lagipun panjang sangat, kalau boleh diringkaskan. Jangan panjang sangat. Kita punya admin nak baca pun termengah-mengah nanti. Lebih baik pendekkan saja soalan. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Siapakah yang berhak menerima zakat harta? Tolong penjelasannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Saya sudah menulis satu buku Kewajiban Mukmin yang Terabad. Di situ kita dah tulis asnadnya. Ada mengatakan 8, ada mengatakan 9. Dua-dua betul. Pertama disebut Zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil dan seterusnya. Yang berhak adalah orang fakir miskin, terutama diutamakan kerabat kita. Setelah kerabat, anak yatim. Jadi anak yatim dan begitu juga seterusnya ibn sabil. Ibn sabil ini orang yang dalam pelayaran kehabisan harta sehingga dia tersangkut, mungkin dia boleh bawa maut dan sebagainya, menderita hidup tepi jalan sebagainya, maka kalau orang Islam kita bantu dia ataupun bukan orang Islam pun kita kena bantu dia. Kita dah tahu, secara urufnya, orang miskin, orang fakir ni kita tahu. Cuma, ada orang fakir dan orang miskin, dia tidak suka minta-minta. Jadi, orang seperti ini kita utamakan. Gini, bab memberi zakat ni, kita akan lanjutkan dalam satu buku, Kewajiban Mukmin Terabah. Yang terakhir tu, saya tulis tentang infak dan zakat. Ya, infak dan zakat. Sebab apa? Kita disuruh oleh Allah SWT jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Diperintah oleh Allah SWT jihadlah kamu dengan wang kamu dan diri kamu. Jihad dengan wang itulah infak. Pertama dengan keluarga lah ya. Jangan infak di luar keluarga kita kelaparan. Keluarga dulu. Ya. Dan diutamakan orang-orang Islam. Tadi ada orang bertelepon saya. Ustaz, ada saya kenal seorang janda. Boleh tak saya bantu? Saya katakan boleh dibantu tapi lihat dulu. Kadang-kadang janda tu kaya. Jangan dikatakan janda mesti dibantu. Kalau kaya tidak boleh dibantu. Kalau janda misalnya memang miskin, meninggalkan anak yatim, suaminya meninggal, kita bantulah. Tapi kalau dia punya jawatan, dia punya kedudukan, dia punya syarikat, kita tidak boleh istilah janda. Kita istilahkan orang miskin. Fakir dan miskin. InsyaAllah fakir dan miskin. Bila meminta-minta tu biasanya fakir dan miskin lah. Ya, insyaAllah. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada orang mengatakan jikalau sebelum hari raya kita tidak boleh takbir dalam masa bulan Ramadan. Kenapa? Tak boleh takbir. Kita tidak boleh takbir dalam masa bulan Ramadan. Takbir? Takbir. Takbir. Minta penjelasan Ustaz. Bertakbir atau tak? Dia ada dua kepercayaan. Satu kepercayaan kononnya kalau sebelum hari raya kita takbir nanti orang kubur bangun. Itu mak saya, bapak saya dulu selalu marah bila ada orang cakap seperti itu. Artinya kalau takbir hari raya sebelum hari raya katanya orang kubur bangun nanti begitu begini, itu kepercayaan karut. Tak ada. Cuma kenapa kita nak takbir dulu sampai hari raya? Itu bid'ah lah. Kalau takbir kerana ibadah itu bid'ah. Tapi kalau takbir saja-saja kerana nak tahu bagaimana takbir tak jadi masalah. Tapi kepercayaan yang mengatakan nanti orang kubur bangun dan sebagainya, itu kepercayaan yang karut, itu khurafat takhayul. Tetapi kalau ikut sunnah, bilakah kita takbir? Bila takbir pagi raya. Bila diumumkan besok raya kita takbir, itu salah, tidak ada. Bila kita berjalan daripada rumah menuju ke musalla, kita takbir. Ulang lagi sekali. Bila kita takbir pagi keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah, kita keluar saja naik kereta ke, jalan kaki ke, naik basikal dan sebagainya, kita takbir sambil-sambil berjalan. Dan sampai di masjid ataupun di musalla, kita masih takbir. Bila berhenti takbir? Bila imam naik ke mimbar. Itu berhenti. Kalau Idul Fitri, lepas sembahyang tak ada takbir lagi. Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha masih ada. Yang bertasyrik itu masih dibolehkan takbir. Ya, tetapi Idul Fitri, diorang Idul Fitri masih terus takbir. Untuk apa? Untuk rasa sedih. Untuk rasa sayu. Mereka hari raya ni bukan hari raya gembira. Hari raya untuk bersedih-sedih dan sayu-sayu hati. Bila takbir aja sayu hatinya. Hendak yang seperti itu. Allahuakbar. Bukan itu tujuan hari raya kita. Tujuan hari raya kita adalah untuk bergembira. Betul kan? Jadi, kepercayaan tidak boleh takbir kecuali di hari raya. Apa sebabnya? Kalau takbir sebagai ibadah itu bid'ah lah. Tapi kalau takbir dengan kepercayaan karut, khurafat boleh bawa pada syirik. Tapi kalau kepercayaan yang sebagaimana kita percaya sekarang, nak pergi masjid, kita takbir, sampai di masjid kita teruskan, bila imam naik ke mimbar kita berhenti, ah itu sunnah. InsyaAllah, itu jawapannya. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sihat sejahtera. Minta penjelasan. Minta penjelasan dari Ustaz. Saya selalu juga bermimpi anak kecil, bayi, lelaki, dan boleh saya tahu kenapa? Dan saya juga sering juga mimpi membaca ayat Al-Quran setelah solat. Wassalam Ustaz. Sebenarnya mimpi yang baik boleh diceritakan dengan orang. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan kita mendoakan. Tetapi mimpi-mimpi yang buruk jangan ceritakan dengan orang. Hukumnya haram. Mimpi yang baik boleh. InsyaAllah ini mimpi yang baik. Dan mudah-mudahan ini tanda-tanda yang baik. Saya tidak boleh meramal mimpi. Saya bukan peramal mimpi. Meramal mimpi sembarangan bahaya. Tapi kita tetap, oleh kerana ini mimpi baik, kita berdoa. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya tak? Mudah-mudahan dapat zuriat yang baik. Mudah-mudahan dimudahkan baca Al-Quran. InsyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, apakah betul di malam hari raya kita diharuskan membaca Quran agar roh-roh arwah bapa atau mak kita tenang di alam barzah dari kaum muslimah? Kenapa mesti tunggu dihususkan malam-malam tertentu? Saya sudah menulis banyak tentang bid'ah ni. Di antaranya bid'ah membaca Al-Quran. Mengkhususkan malam-malam tertentu, hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, itu tidak ada. Tidak ada. Malam hari raya seperti malam-malam yang lain. Jangan dihususkan malam hari raya mesti baca ni, baca ni, baca ni. Tidak ada. Pengkhususan seperti ini, ini lah saya katakan bid'ah. Jadi bacalah seperti biasa. Ataupun dia tak pernah baca Quran. Tiba-tiba malam hari raya baca Al-Quran kena malam hari raya. Itu hukumnya bid'ah. Tetapi kita mesti tahu ya. Kita baca Al-Quran tidak ditentukan bila waktunya. Ya, tidak. Kalau kita tentukan mesti malam Jumaat, saya dah bawa dalil begitu banyak tentang penentuan seperti ini. Kalau tidak ada dalilnya, maka itu perbuatan bid'ah yang dilarang. Allahuakbar. Teruskan. Jadi malam Jumaat ada bid'ah-bid'ah malam malam Jumaat dan bid'ah-bid'ah malam raya. Siapa yang masih memiliki buku bid'ah bulan Ramadan dan Syawal, ya, baca buku tu. Di situ saya sudah jelaskan. Tidak ada ibadah-ibadah khusus malam raya. Saya dulu ada seorang cikgu di sekolah Junaid. Cikgu ni agak sudah berumur, dia menjual minyak wangi. Kata cikgu ni, nanti malam Jumaat, zikir, taruh gini, zikir, menghadap zikir. Tapi yang paling baik katanya malam malam raya. Jadi budak-budak beli ya. Walaupun tak mahal 50% saja, tahun 72, 50% besar saja. Beli juga. Jadi malam raya itu, menghadap kiblat, taruh depan zikir. Saya pun tak ingat apa zikirnya. Bila zikir sampai beribu-ribu kali, besok pagi nak pergi sembahyang pakai. Kalau culik kepada orang, orang akan suka kepada kita. Ini macam macam minyak senyonyol jadinya. Jadi perbuatan seperti ini bin'ah jangan amalkan. Tidak ada, ya. Rasulullah SAW tak pernah mengajarkan. Itu sekolah Junaid dulu mengajarkan seperti ini. Ya, teruskan Yusuf. Saya jadi macam kahiran lah. Sekarang sudah ustaz-ustaz yang muda ni balik daripada Rot, iya. Bukan makin banyak tu bin'ah yang macam apa mungkin jadi tak? Kalau macam semalam saya tengah ceramah tu, malam saya cuma ramai-ramai datang ke masjid takbir dan sebagainya. Ini semua tak mudah kan? Ada tu dekat azhar tak ada ajaran semua. Saya untuk komen, pertama tidak semua pelajar azhar seperti itu. Kita mesti ingat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Rasulullah, setiap amal itu dimulakan dengan niat. Dia nak pergi azhar tu apa niatnya? Kalau niatnya untuk popular, ikut orang ramai popular lah. Kalau dia niat, aku balik nanti dapat syahadah, pertama dapat kerja yang bagus. Kedua, saya nak popular. Bagaimana nak popular? Ikut orang ramai. Anda tak ikut orang ramai, anda tak boleh popular. Anda tak ikut orang ramai, anda tak boleh masuk masjid. Kerana orang masjid permintaannya macam-macam. Kalau anda mengikut orang ramai, tidak mengikut kehendak Allah, amaran daripada Allah, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Itu ayat Quran. Allah sudah beri amaran, jika engkau taati sebahagian besar di permukaan bumi ini, kamu akan disesatkan pada jalan Allah. Sebab kita disuruh atiullah dulu, atiur rasulah ulil amri minkum. Bukan disuruh taat kepada manusia yang tak kenal apa itu sunnah. Jadi orang bila balik daripada luar negeri, cari populariti, cari orang, dia dapat orang. Tapi kalau cari kebenaran, orang sedang dalam melakukan maksiat, dia tak akan senang kan entah. Iya kan? Kenapa anak tak boleh masuk masjid? Tak boleh satu masjid pun. Kerana orang tak senang kan anak. Kenapa anak tak disenangi? Kerana anak tak ikut kehendak mereka. Cuba kalau anak, oh malam Jumaat anak jadi tekor Yasin. Anak dulu tekor Yasin. Tanya adik anak tu. Oh, malam hall, anak ke depan-depan. Pakai serban. Cara mereka. Pakai tasbih. Minyak wangi banyak-banyak. Isi diorang pun anak boleh salam. Diorang kedepankan anak, sepan-depannya. Saya tahu. Sebab itu yang mereka hendak. Tapi itu bukan kehendak Allah. Itu bukan kehendak Rasulullah. Itu kehendak syaitan saya. Kita tidak boleh mentaati syaitan seperti ini. Kenapa saya tak boleh bersuara? Saya kena bersuara. Kerana saya sudah pernah berdakwah ni. Tapi kerana Allah. Jadi sampai bila nak disimpan? Kita katakan bahawa itu. Dan satu lagi. Azhar adalah universiti yang diwujudkan oleh Yahudi. Siapa dia pengujudnya? Lihat dia. Di abad ketiga, ataupun di awal abad ketiga, di hujung abad kedua, ada penggerak Yahudi yang namanya Maimon Al-Kandah. Okey. Bila pemerintahan Fatimiyah diwujudkan di Mesir? Pemerintahan Fatimiyah adalah pemerintahan Syiah yang diwujudkan oleh Maimon Al-Kandah. Maimon Al-Kandah merubah namanya. Dia merubah dan dia mengaku sebagai keturunan Ali daripada Fatimah. Maka diangkat Fatimah, dia mengatakan pemerintah Fatimiyah. Sedangkan pemerintah itu bukan pemerintah Fatimiyah. Abidiyah. Bukan Fatimiyah. Tetapi oleh kerana dia mengatakan dia keturunan Ali, maka orang-orang Syiah angkat dia. Kita tahu bahawa pengasas Syiah adalah Abdullah bin Sabak, diasaskan di Mesir. Syiah munculnya di Mesir. Siapa mengasaskan? Abdullah bin Sabak. Dan pemerintahan Fatimiyah daripada hujung abad yang kedua sampai abad ketujuh, pemerintahannya adalah pemerintahan yang tak kembali kepada sunnah. Berapa kali orang-orang Mesir makan orang kerana kezaliman pemerintahan Fatimiyah. Dan merekalah yang mewujudkan yang dikatakan maulid. Maulid ada lima bagi mereka. Pertama, maulid Rasulullah. Mereka yang buat. Kedua, maulid Fatimah. Ali. Ketiga, maulid Fatimah. Keempat, maulid Hasan. Dan kelima, maulid Husin. Dan keenam, maulid pemerintah. Lihat, siapa yang wujudkan mereka? Dan Azhar dah 1000 tahun lebih. Siapa yang wujudkan Azhar? Universiti Azhar adalah dinasabkan kepada Fatimah atau Az-Zahra. Siapa yang wujudkan adalah pemerintahan Fatimiyah. Apa dia jadi situ? Sufi. Dan pemerintahan Fatimiyah adalah pemerintahan yang diasaskan oleh Sufi dan dia menjaga tarekat Sufi yang ada. Dari abad ke hujung abad kedua sampai abad ketujuh, Mesir dihidupkan dengan tarekat Sufi. Bagaimana Mesir sekarang yang beratus tahun dihujudkan dengan pemerintahan Sufi, akidah Sufi, tarekat Sufi, makanya di Mesir anda boleh lihat macam-macam kubur keramat. Beribu kubur keramat di Mesir. Tak ada di Saudi walaupun satu, tapi di Mesir boleh cari beribu. Jadi orang yang belajar di Mesir, ke mana dia pergi? Ke Universiti Azhar. Dan Universiti Azhar sampai sekarang baliknya jadi apa? Jadi apa orang balik Azhar? Ha, memanglah jadi mufti. Maksud anda bukan jadi jawatan. Orang yang menggerakkan salaf hampir tidak ada. Orang akan marah dengan anda. Itu urusan dia. Anda sampaikan. Sebagaimana yang anda fahami. Tapi kita tidak diajar bermusuh dengan orang-orang balik Azhar. Kita doakan dia. Kita sampaikan yang termampu mungkin. Bermusuh dengan mereka ada apa? Jangan. Bila dia katakan itu, oh orang balik Azhar kita musuh. Kita tentang. Kita jangan. Jangan, itu bukan ajaran kita. Kita doakan dia supaya kembali kepada manhaj yang sebenar. Dan apa yang kita ada, kita tunjukkan kepada mereka. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka tidak dapat, mungkin mereka tidak sempat. Jadi kita doakan mereka. Jangan hina dan sebagainya. Tetapi kita tetap menentang bid'ah-bid'ah yang mereka ajarkan. Kita tentang. Kita lawan bid'ah-bid'ah ini. Ya, insyaAllah. Jadi saya katakan, sampai kadang-kadang kalau saya nak pergi kuliah, kalau saya ada di Singapura, katakan seperti di Sabtu biasanya, saya ada kuliah di bahagian Muslimah, di mana di Hougang. Pukul 6.30 saya dah berhenti. Saya ke Woodland, kadang-kadang saya duduk di mana? Di ini, di masjid. Lepas maghrib ada kuliah. Saya duduk sakit hati, tak duduk pun macam sayang nak dengar. Sebab apa? Bukan dia bawa Quran dan Hadis, tetapi cerita-cerita yang karut-marut dibawa. Entah apa dia cerita. Nak cerita satu benda, dipusing sana, pusing sini, pusing sana. Allahu Akbar. Bawa lah Quran, bawa hadis. Begitu juga pada hari Rabu. Kadang-kadang hari Rabu pun saya ada kuliah muslimah. Pukul 6.30-7 dah habis. Kat Udlan ni, saya pun pergi masjid. Lepas maghrib, saya duduk sebentar. Saya cakap kalau macam inilah cara orang balik Azhar mengajar orang Singapura. Sampai bila orang Singapura, tahapnya macam tu je. Kalau dulu tadika, sampai bila pun tadika. Macam itulah sebenarnya. Saya tengok kiri kanan tak ada orang yang nak dengar. Dia shock sendiri sebab dia tengok buku aja. Dia tak tengok ke depan tu. Yang dengar tu kadang-kadang orang-orang tua entah nak dapat pahala katnya. Tapi kepanjangannya baca Al-Quran, sembahyang, berbual kat luar, subhanallah. Tapi kalau kita diberi ruang insya-Allah, ramai yang nak dengar. Sebab apa? Kita wajibkan bawa kitab. Dengar. Duduk dekat-dekat, kalau tidak kita halau. Itu cara kami. Makanya mereka tahu kalau kita ke masjid, kita boleh penuh. InsyaAllah. Dan mereka takut. Mereka takut kerana bila soalan-soalan ditujukan kepada kami, kami jawab, yang kena ketuk ustaz-ustaz mereka. Betul-betul kena ketuk. Contohnya, malam raya mereka mengatakan buat itu, buat ini, takbir. Siapa suruh takbir malam raya? Sampai hari kiamat, tidak ada satu hadis yang mengatakan bila dengar pengumuman di masjid atau di radio atau di mana besok hari raya malam takbir, tidak ada hadisnya. Kalau hadisnya ada, beri pada saya. Tidak ada. Malah sekarang dibuat-buat malam hari raya, patut kita bantulah orang rumah kita taruh langsir, bersihkan rumah, kan lebih manfaat. Yang kita sibuk-sibuk pergi masjid buat apa? Bermakna kita sudah khususkan satu ibadah yang baru. Mengkhususkan ibadah yang baru seperti ini, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mereka cipta dalam agama kami ini yang bukan darinya ataupun tidak darinya, maka yang dicipta itu adalah bid'ah. Bid'ah seperti ini adalah bid'ah dalalah. Nauzubillah. Teruskan soalan. Assalamualaikum ustaz. Semoga Allah. Kalau bapak kamera anda ambil, berikan kepada anak. Anak nak masukkan kat YouTube. Ada ustaz, ada lagi cerita yang Kelantan je tergaduh. Iya. Senang raya, apa ni, puasa senang. Yeah. Orang raya lagi sekali sembahyang. Kalau di di mana, di Mua, dia katakan hari raya ketupat besar. Tapi tak ada sembahyang lagi. Kalau ada sembahyang lagi, itu bid'ah lah. Allahu Akbar. Itu kalau siapa boleh videokan, berikan kepada Ana. Kita komen, kita masukkan ke YouTube. Kita minta dunia Orang Melayu, ulama-ulamanya bangun. Apakah ini sunnah atau sunnah? Berikan kepada anak. Berikan kepada anak. Dalilnya tak ada. Dalilnya syok-syok saja. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memelihara Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Benarkah Wali Songo memang wali Allah? Dan adakah para ulama asalaf juga walinya? Wali Songo itu cerita khurafat. Ada satu majalah sunnah mendedahkan tentang Wali Songo. Ataupun ada satu buku kecil. Cerita Wali Songo ni khurafatnya lebih banyak daripada cerita yang sebenar. Kalau seorang wali, dia meninggalkan kitab. Cuba beri satu kitab yang ditulis oleh Wali Songo. Dan kita katakan kalau dia seorang wali, kuburnya tidak disembah sebagaimana sekarang. Patut dia menulis satu buku supaya kuburnya tidak disembah. Sekarang sedunia, ataupun orang-orang Melayu berebut-rebut ke Indonesia di antaranya kerana cari kubur Wali Songo. Sedangkan mencari kubur dalam istilah rihlah, ya, Nabi mengatakan asyadur rihali ila thalathati masajid. Yang dituntut, yang dikatakan rihlah berpergian untuk beribadah, hanya 3 masjid. Kalau kita nak musafir kerana beribadah, musafir ibadah hanya untuk 3 masjid. Kalau salam masjid hadha, masjidku ini. Wa masjid Mekah, masjid Mekah, wa masjid Ilyak, masjid Palestin. Dan dengan hadis ini, ulama-ulama salam mengatakan, kalau orang berihlah cari kubur itu kubur syirik. Tidak pernah Nabi mengatakan, carilah kubur sebulan, sebulan dan sebulan. Jadi mencari kubur seperti ini, kalau kita lihat fatwa-fatwa hatta daripada ulama Syafi'i, hukumnya syirik. Sebab kita dikatakan kuburi, menyembah kubur ataupun membolehkan kubur. Jadi anda katakan, Wali Songo mana kitabnya? Imam Syafi'i wali ada kitab. Dan banyak ulama-ulama Syafi'i yang kita katakan wali meninggalkan kitab. Ini kitab yang sunnah. Wali Songo mana kitabnya? Ceritanya lebih. Ya, tetapi kitabnya satu pun tak ada. Ya? Wali menyampaikan. Ya, wali menyampaikan. Tapi apa yang disampaikan? Kemudian di antara penghalalan muzik adalah Wali Songo katanya untuk mencari ataupun mendatangkan orang, dia main muzik. Dengan muzik orang datang. Muzik haram, Syekh. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, ada contoh atau dalil? Musim beraya langsung salam-salaman. Kebiasaan kebanyakan kita ada adik-beradik lelaki dan perempuan. Kalau kakak perempuan saya ada anak perempuan, bolehkah saya salam anak perempuan kakak saya? Kalau hukum bersalaman cuma anak abang saya saja. Kita boleh bersalaman dengan anak-anak saudara, yang tak boleh dengan sepupu. Anak kakak, anak abang, kita boleh salam, itu anak saudara kita. Dan tak boleh kahwin dengan kita, yang tak boleh sepupu lah. Sepupu tidak boleh. Ya? Anak saudara boleh, tak ada masalah. Sepupu tidak boleh. Ya? Yang dikatakan sepupu tidak bolehlah. Ingat insyaAllah? Iya. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum. Adapun bersalaman-salaman itu memang dibolehkan. Cuma menentukan mesti malam raya, hari raya, saya tidak jumpa dalilnya. Iya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mempunyai harta berupa emas. Saya ingin mengeluarkan zakat harta setelah cukup haul, tapi wang tak cukup. Haruskah saya menjual sebahagian emas itu dan atau bolehkah menangguh 1 atau 2 bulan jika kita ingin mengeluarkan zakat harta? Okey, dia dua persoalannya. Pertama, dia tidak duit untuk keluarkan zakat kecuali dijual. Mungkin kalau dijual, dia rasa emas yang disimpan lama ni apa, kata orang apa, sentimental value ni. Value-nya bukan dari segi harganya, tapi simpanan dah lama. Betul kan? Kalau dijual, tapi tak ingat dia. Okey, kalau anda yakin bahawa lepas 2 bulan, 3 bulan, anda ada duit untuk mengeluarkan zakat, ya, tak jadi jual. Tetapi kalau anda beriman, mana lebih mahal? Iman anda ni, dengan barang yang value-nya begini-begini, mana lebih value? Mana lebih berharga? Kalau anda rasa iman anda lebih mulia, anda korbankan ni. Makanya, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad tu korban. Apa kita korbankan? Pertama, amwal kita. Bagaimana cara pengorbanan? Bagaimana kita berjihad dengan wang? Kita tunaikan tuntutan Allah. Di antara tuntutan Allah adalah zakat. Lihat ya, Quran sudah menghabarkan bagi orang yang tidak beriman. Yuhibbuna al-mala hubban jamma. Adapun sikap, sifat orang-orang tak beriman mencintai wang secinta-cintanya. Mal di sini bukan wang saja, harta. Yuhibbuna al-mala hubban jamma. Hubban jamma. Cinta yang betul-betul cinta, tak ada yang lain. Memang kata Rasulullah SAW, di kulli ummatin fitnah wa fitnatuhu al-amwal. Setiap umat akan diuji dengan satu fitnah. Dan fitnah paling berat sekali adalah fitnah duit. Betul kan? Bila orang itu tidak mau keluarkan zakat kerana sayang kepada duitnya, bermakna dia belum sempurna imannya. Ataupun umat, imannya lemah. Bukankah di dalam Al-Quran dan dalam hadis, tidak beriman salah seorang kamu dalam hadis. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Di hadis yang lain, hadis Bukhari juga, tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Di hadis yang sahih juga, tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi anak istrinya. Subhanallah. Dikatakan harta itu dan ini. Jadi kalau kita menilai iman kita lebih berharga daripada harta yang ada, ini bermakna anda sudah beriman. Dan tanda kita cintakan Allah adalah berjihad. Jihad bukan dengan senjata yang dimaksudkan di sini. Yang pertama sekali, jahidu bi amwalikum, yakni infak dan zakat. Maka setelah zakat, kita takut zakat kita ada kekurangan sana, kekurangan sini, kita infak. Begitu juga setelah kita berpuasa, kenapa kita ada zakat? Zakat fitrah kerana takut puasa kita pincang sana, pincang sini. Begitu juga kita banyak mungkin membuat kesilapan, memberi nafkah anak kita, mungkin ada yang tidak halal, ada yang itu dan ini. Bagaimana cara pembersihannya? Pembersihannya adalah dengan zakat. Sebab zakat dalam bahasa Arab, tathir. Membersihkan apa saja yang sudah kita belanjakan. Sama ada yang kita makan ataupun yang kita beri kepada anak kita, baju, pakaian, rumah dan sebagainya. Mungkin ada yang syubhat. Dengan zakat ini, Allah bersihkan. Maka ini dikatakan jihad. Jadi kalau antum jihad, kerana Allah SWT, di antara yang perlu kita jihadkan, korbankan adalah duit kita. Dengan apa? Dengan infak, dengan zakat, dengan sedekah, dengan hibah. Jangan lukit-lukit. Jadi nilailah bagaimana iman saya. Apakah saya mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai uang? Kalau lebih mencintai uang, bermakna anda terpaksa tanggung yang anda belum beriman sebagaimana diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Syekh, duit kita ni sedikit. Yang Allah beri syurga seluas langit dan bumi. Dan di Singapura kalau anda ada tanah seekar saja, jutawan. Allah beri bukan tanah sebesar seekar di Singapura. Seluas langit dan bumi. Dengan pengorbanan yang sedikit sangat. Subhanallah. Jadi fikirkanlah. Ambil soalan lagi sahabat. Masih ada soalan. Masih ada dua, tiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pernah Ustaz menerangkan bahawa mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh adalah bid'ah. Soalan yang pertama, apa caranya untuk menjawab soal salam yang berbentuk bid'ah itu? Menjawab wajib, bid'ah ditanggung. Ada orang mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala. Ta'ala tidak ada lafaz dalam hadis yang salim menggunakan ta'ala. Langsung tidak ada. Pula lagi sekali, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, kalimah ta'ala langsung tidak ada. Tidak ada hadis sahih yang mencontohkan adanya ta'ala. Tambahan walaupun ta'ala, ini bahaya. Sebab itu hadis, menambah hadis itu bahaya. Yang ada Rasulullah SAW mengajarkan Assalamualaikum, paling pendek. Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun berbentuk jawapan boleh ditambah. Katakan kalau saudara Abdul Munib kasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Tak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Saya ada menulis buku tentang bagaimana menjawab salam. InsyaAllah, buku tu ringkas. Satu jam habis dibaca. Tuan-tuan, saya nak komen sedikit saja. Ada jamaah-jamaah yang mengatakan Ustaz Rasul kerjanya jual buku. Saya katakan kepadanya, saya sayang kepada antum. Makanya, saya membuat buku bukan senang. Tak tidur malam. Ini apa untuk membantu antum. Lihat ya. Di rumah saya, saya katakan, harga buku tu, anda rasa paling mahal di rumah saya itu buku. Monik pergi rumah saya kan? Beribu. Saya tak lokit beli buku. Kenapa? Yang boleh membantu saya adalah buku. Saya takut apa yang saya amalkan ni tak kena. Jadi siapakah guru kita bila kita suka sunyian ambil buku? Ada mengatakan bila nak baca, saya punya buku pun banyak, saya belum baca. Tetapi bila ada satu masa, saya cari buku tu memberi manfaat. Makanya saya katakan simpan buku sunnah saja. Kalau sekarang kata tak baca, saya tak suruh baca semua. Tetapi ada masa, takkan anda nak cari saya saja ataupun nak cari ustaz saja. Anda kena baca jugalah. Sebab tulisan kami adalah tulisan yang paling mudah dan bahasanya bahasa Malaysia dan bahasa Singapura. Ada mengatakan dulu, ustaz, bahasa Indonesia kami tak faham. Okey, kami sudah berusaha dalam bahasa Melayu. Jadi orang-orang seperti ini adalah setan. Setan yang menggoda orang supaya jangan beli buku, supaya jadi bodoh. Sebab tak ada rujukan. Dia sakit hati kalau sahabat beli buku. Sampai dia komen, ustaz, jangan jual buku lagi. Buku belum habis dibaca. Anda tak mau beli tak apa. Anda kasih hadiah, anda ambil. Dia ambil juga, tak tahu malu. Tapi nak ambil susah. Jadi orang seperti ini, alhamdulillah sekarang dah tak ada lah. Dulu ramai di sini. Sekarang dah tak ada, alhamdulillah. Anda bersyukur. Jadi jangan peduli orang seperti ini. Orang seperti ini adalah setan yang menggoda kita supaya jangan belajar. Kita belajar kata Imam Syafi'i kan dua. Satu bertalaki, satu membaca buku. Imam Nawawi tak pernah jumpa Imam Syafi'i, tapi dia baca buku Imam Syafi'i, jadi murid Imam Syafi'i yang terpandai di antara yang banyak-banyak. Sehingga Imam Nawawi dikatakan Imam Mujtahid Mazhab. Diistilahkan oleh ulama salaf sebagai Mujtahid Mazhab kerana dia membaca mazhab-mazhab semua dan diperbandingkan dan diperbaiki berapa banyak kesilapan Imam Syafi'i. Dia tak pernah tengok Imam Syafi'i. Tetapi dikumpul buku-buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i, dikumpul buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh para imam yang ada, akhirnya dibetulkan. Jadi ada yang mengatakan jangan beli. Tengok Ustaz Rasul, belum habis buku ni dah jual lagi. Belum habis. Ya Syekh, anak sayang kepada antum, kumpullah sekarang. Besok antum dapat nikmatnya. Sebagaimana saya sekarang menulis, ustaz saya jauh di sana di Saudi. Ya, di Yaman. Di mana di Kuwait. Di Mesir. Di mana di Jordan. Takkan kami nak ganggu dengan telefon. Dan telefon mahal je. Tak ada RM200-300 nak menyelesaikan satu masalah. Jangan telefon. Jangan ganggu dia. Kadang-kadang kita telefon, dia pun ada kat mana. Kata anaknya, Abi, barulah katanya. Kata anak panggil. Nanti dia panggil. 5 minit, 10 minit, 20 minit. Kena simpan. Jalan duit. Jadi kita katakan, jangan layan orang seperti ini. Jangan layan. Kenapa? Kenapa kita nak dihalang? Tak rugi. Buku ni tak akan basi. InsyaAllah buku ni akan hatta buku ni. Kenapa ustaz jual mahal? Saya katakan kalau ada murah berikan kepada saya, saya jual murah lah. Ini pun dipersoalkan. Jadi saya minta maaf, saya ungkit ni. Kenapa diungkit? Supaya jangan berlaku terus. Ya? Ada tiga soalan. Boleh jawab tiga soalan ni? Boleh. Mari kita teruskan. Pernah saya dengar Ustaz Salah mengucapkan rahimahullah ta'ala, insyaAllah ta'ala, radiyallahu ta'ala dan sebagainya. Adakah ini bida'ah juga? Ya, tidak boleh dalam salam. InsyaAllah ta'ala boleh. Allahu subhanahu wa ta'ala boleh. Tapi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala dalam salam tidak ada. Saya katakan dalam salam ya. Dalam ucapan yang lain boleh. Ya, dalam salam tidak ada. Dalam salam saja. Okey, itu jawapan. Supaya dapat dikasihkan. Dalam bab salat, Ustaz. Yeah. Sebagai imam, patutkah dia mengucapkan amin setelah Fatihah dengan jahran? Ya. Di dalam hadis Muslim, apabila bersamaan aminnya imam dan aminnya para malaikat dan makmum, maka diampunkan dosa-dosanya sebelah lalu. Dalam hadis Muslim, apabila kita amin bersama imam, bersama malaikat yang di langit, sama-sama. Imam, makmum, malaikat, maka dihapuskan dosa-dosa yang sebelah lalu. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang Yahudi paling cemburu kepada kita, aminnya dalam solat. Cemburu dia. Takut dia. Dan mereka merasa sakit hati dengan amin ini. Jadi amin. InsyaAllah ya. Dalam sifat solat Nabi yang ditulis oleh Al-Albani, dijelaskan tentang amin bersama imam. Ada penjelasan. Baca semula. InsyaAllah. Okey, yang kedua. Sebagai makmum, kadang kan saya tak dengar aminnya imam walaupun saya di saf paling hadapan. Patutkah saya amin sedangkan seolah-olah imam tak mengucapkan amin? Kalau tak dengar, apakah kita nak baca amin? Kalau lepas baca Fatihah memang disunahkan baca amin. Apa arti amin? Ya, terimalah ya Allah. Mungkin ialah imam lupa dan sebagainya, kita tak jadi masalah. Ya, kita baca amin. Habis soalan? Ya, teruskan. Kalau ada soalan. Sebelum saya undur diri, saya pertama sekali ucapkan terima kasih kepada antum sekalian yang sudi hadir dalam kuliah ini. Saya katakan ya, al-alimu wal-muta'alimu sawa, itu hadis sahih. Orang yang belajar dan mengajar, pahalanya besar dan pahalanya sama. Cuma, al-insanu mahalul khata'i wa nisyan, itu hadis. Kata Nabi, manusia ini tetap tempat buat silap dan lupa. Al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Yang dikatakan insan mesti ada lupa dan buat silap. saya ini rasul, tapi rasul dahri, bukan Rasulullah. Saya tidak masuk. Jadi apa yang saya sampaikan ada kesilapan, terkasar bahasa, ada yang tidak disenangi, saya minta maaf. Ambillah kata orang yang baik, buanglah yang tidak baik. Kerana tujuan saya menyampaikan ini lillah. Kalau kesilapan bukan saya sengajakan. Ya. Ada mengatakan ustaz sengaja menimbulkan isu-isu yang tidak disenangi, saya minta maaf kalau isu itu tidak disenangi. Memang ada yang suka isu itu ditimbulkan, ada yang tidak suka. Sebab manusia beragam. Dan kita mesti ingat, masyarakat Melayu adalah masyarakat yang paling sensitif. Masyarakat Melayu yang saya kenal kebanyakannya adalah masyarakat yang mudah tersinggung. Saya dengan Arab 11 tahun, pagi bergaduh bertekak, macam nak bertumbuk, petang boleh berpeluk. Diajak minum kopi dan sebagainya. Macam tak ada benda. Saya heran, kenapa orang Arab boleh seperti ini? Kenapa orang Melayu tak boleh seperti ini? Orang Melayu bertengkar sebesok kat belakang, lusa-lusa dan sebagainya takkan jumpa lagi. Kalau jumpa pun dia cari jalan ke lain. Hatta dikatakan Haris, Bawab, tempat saya tinggal, saya bergaduh, masalah kunci. Bergaduh sampai dia lontar kunci, sampai tendang kereta, tapi besok tak ada benda. Dia beli roti, jom makan ke rumah. Ni anda beli roti lebih. Orang Melayu, saya tak jumpa macam ni. Tapi sensitifnya orang Melayu ni, subhanallah. Jadi saya minta orang-orang Melayu yang sensitif ni, janganlah sensitif dengan anda. Apa yang saya sampaikan, lillah. Untuk kebaikan kepada kamu. Kalau saya tak sayang, saya tak lepaskan ni semua. Risikonya tinggi. Ya? Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat manfaat. Ikhlaslah kerana Allah. Fattakillah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, Allah akan ajar kita. Begitu juga saya terima kasih kepada semua admin yang menguruskan saya punya paltok atau internet, laman web dan sebagainya, yang mengurus beberapa Facebook untuk membagikan apa yang saya kuliahkan kepada mereka, kepada adik saya sendiri yang di belakang tu, Saudara Nahrawi, yang Tunku Selumos banyak membantu saya dalam urusan ni, kepada Ustaz yang punya madrasah ni, Ustaz Isa, kepada Bahrain yang juga banyak membantu. Dan kepada semua, kalau sudi datang ke rumah saya, datanglah. Tapi telefon dulu. Rumah saya, kata orang open house, tapi open house selamanya. Tapi kena telefon dulu. Datanglah kalau nak datang, insyaAllah. Cuma nak bawa family, beritahu ya. Kalau nak bawa family, keluarga dan sebagainya, beritahu. Kerana ada yang tahun lepas mengatakan, rumah Ustaz macam tutup saja. Saya cakap tak tutup, rumah saya macam itu stylenya. Ya. Yeah? Jadi kalau datang, telefon dulu insyaAllah. Begitu juga yang keluarkan infak. Saya sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang keluarkan infak demi untuk dakwah, semoga Allah murahkan rezeki, memberi kesihatan, panjang umur, dan hidup harmoni. Dan yang mengamanakan saya, keluarkan zakat, diberikan kepada orang miskin. Alhamdulillah, saya masih boleh terima. Dan saya juga mengharapkan ya, orang-orang yang beri amanah zakat atim bisalan, jangan besok tanya mana resit. Saya kasih orang miskin tak keluarkan resit. Tetapi kalau minta nombor telefon, orang yang dapat banyak, saya akan beri. Katakan satu janda, dia perlukan banyak anaknya ramai. Minta telefonnya, saya akan beri. Tapi tak semua saya beri. Sebab dia tak suka. Orang agak-agak pertikaikan, saya beri. Ini engkau beri sendiri kepada dia. Ya. Dan kami ada persatuan-persatuan dan pertubuhan yang menguruskan zakat-zakat atum. Dan kami boleh beri nama-nama pertubuhan persatuan ni kalau ada yang tidak percaya. Sebab saya pun takut masalah ni. Ia fitnah-fitnah boleh berlaku. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya katakan, zakat ini adalah bukan milik tuan tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah dikeluarkan, kita lupakan. Kita minta kepada Allah Taala supaya dimakbulkan itu sahaja. Dan seterusnya, saya ucapkan kalau istilah selamat hari raya tak ada masalah, tetapi besok kalau jumpa antara satu dengan lain, kita lebih baik katakan takabbalallahu minna wa minkum. Adapun selamat hari raya itu memang tidak ada. Jadi kita katakan takabbalallahu minna wa minkum. Itu saja. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.